السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian Miyasar 3, Miyasar Al-Majlidul Thalith, ya, karya Ustaz Aceng Hafizahullah Ta'ala. Kita masih di pembahasan hal. Untuk sekarang jalannya akan cukup panjang ya, sampai zuhur karena waktu ini tidak ada. Nah, apa namanya, kajian fikih tidak ada. Tapi nanti ada break. Ada break. Ya. Ada break. Take kopi. Take kopi. Gorengan break. Gorengan. Ya, akhwatnya. Kita terakhir tentang pembahasan hal ya. Terakhir pembahasan hal. Agak banyak pembahasan hal ini. Masih ada beberapa pembahasan lagi. Yaitu terakhir tentang syuruhu sahibil hal. Syarat-syarat sahibul hal. Ini kita merujah dengan merujah syariah. Ya, hal adalah isim yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan keadaan pelakunya, keadaan sahibul hal, dengan syarat hal itu harus isim nakirah, ya. Kemudian sahibul hal harus isim ma'rifah dan memiliki amil. Amilnya berupa fi'il atau syibhul fi'il atau ma fi ma'nal fi'il. Atau ya. Hal kita katakan syaratnya harus isim ma'rifah. Maka jika ditemukan hal berupa isim nakirah seperti wahdahu, maka ditakwil menjadi apa? Nakirah. Ya, wahdahu takdirnya munfaridan misalnya. Dan sahibul hal harus ma'rifah, bisa nakirah dalam beberapa keadaan. Kita bahas kemarin ya, yaitu an yata'akhkhara anha dan seterusnya. Kemudian juga disyaratkan hal itu secara asal isim mushtaq, bukan isim jamid, isim yang mengandung makna sifat. Isim yang mengandung makna sifat, ya, isim wasaf, bukan isim jamid. Ya, mushtaq dia turunan, kata turunan dari fi'il, isim fa'il kah, isim maf'ul atau sifah syabbaha atau yang lainnya, dengan tapi terkadang boleh jamid, tapi jamid yang bisa mengandung makna mushtaq, bisa ditakwil menjadi mushtaq. Ini kemarin ada yang belum jelas, kita ulang lagi. Syurutu sahibil hal, syarat-syarat sahibil hal, halaman 70. Kita katakan bahwa asal hukum asal sahibul hal harus ma'rifah. Terkadang boleh nakiroh ketika ada apa faktor-faktor yang membolehkannya. Yang pertama di antara niat akhara anha, diakhirkan dari apa halnya, sahibul halnya diawalkan dan halnya di sahibul halnya diakhirkan dari halnya. Ja'a rakiban rajulun. Tapi kalau ja'a rajulun rakiban ini tidak boleh. Ja'a rajulun rakiban. Yang benar ja'a rakiban rajulun boleh. Yang kedua bisa didahului oleh hal-hal yang menyebabkan umum, itu nafi, nahi atau istifham. Nafi, nahi atau istifham. Kemudian yang ketiga kemarin dikhususkan oleh wasaf, oleh sifat. ketika dikhususkan oleh sifat atau dengan idhofah, maka yang umum itu berubah jadi makna khusus. Sesuatu yang umum jadi khusus karena dia dikhususkan dengan sifat atau idhofah. Ditambah takyid, ditambah dia muqayyad gitu. Ja'ani sadiqun hamim. Yang nama bahas adalah contohnya fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min 'indina. Ini adalah surat Ad-Dukhan ayat 4 sampai 5. Fiha di dalamnya, yaitu dalam malam Lailatul Qadar itu, yufraqu kullu amrin hakim. Dirincilah itu segala perkara yang hakim, bijaksana, yang mengandung hikmah. Ya. Yeah. Itu takdir tahunan. Amron min 'indina, itu sebagai perintah urusan dari sisi kami. Untuk i'rabnya amron, kayaknya ada, kalau yang Anda lihat, yang Anda cari, ini ada beberapa kemungkinan i'rab. Yang pertama adalah hal, ya, sebagaimana yang disebutkan di sini, yaitu hal dari amron min 'indina adalah hal dari amrin hakim. Amrin hakim. Amrin hakim, sebagaimana kita bahas, amrin di sini nakirah atau ma'rifah ya, nakirah ya. Tapi dia sudah dikasih sifat, yaitu hakimin. Maka amron ini sebagai hal dari amrin hakim. Ada juga mengatakan amron ini sebagai maf'ul bih bagi fi'il yang dihapus. Ada juga mengatakan amron adalah maf'ul mutlak dari fi'il yang dihapus juga. Dan ada irob-irob yang lainnya. Ada juga yang berpendapat yang lain. Kemudian atau dengan idhofah, atau dikhususkannya dengan idhofah. Suatu isim diidhofahkan ke isim yang lain, terutama ini isim nakirah, diidhofahkan ke nakirah, maka berikan faedah khusus takhsis. Berikan faedah takhsis, pengkhususan. Marrat alaina sittatu ayyamin syadidatan. Mungkin yang fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Ini di surat Fussilat ayat 10. Surat Fussilat ayat 10. Ya, dalam 4 hari sawa'an lis-sa'ilin. Sawa'an lis-sa'ilin. Tentang sawa'an lis-sa'ilin, ya kalau diterjemah depaknya katanya sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Sawa'an, untuk irab sawa'an juga ada beberapa pendapat. Yang pertama ya sebagai hal dari arba'ati, dan itulah menjadi syahid di sini, yaitu yang menjadi dalil di sini bahwa arba'ati idhofah kepada ayyamin dan nakirah, tapi boleh sebagai sahibul hal karena dia diidhofahkan. Kemudian sawa'an ini sebagai hal. Ada juga berpendapat bahwa sawa'an ini maf'ul mutlak bagi fi'il yang dihapus. Kemudian yang dal, yaitu jika hal terletak sebagai dalam jumlah dan jumlahnya didahului oleh waw hal. Jadi waw hal akan dirinci lagi di halaman selanjutnya. Ya, hal dia terletak berupa jumlah. Itu juga dijelaskan hal bisa berupa jumlah. Jumlah yang didahului oleh waw hal. Seperti firman Allah Ta'ala, "Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha." Surah Al-Baqarah ayat 259. Jadi syahid adalah wahya khawiyatun 'ala 'urushiha, ini sebagai hal bagi qaryatin. Hal bagi qaryatin. Qaryatin nakirah. Qaryatin isim nakirah. Akan tetapi bisa dia sebagai sahibul hal karena halnya berupa jumlah yang didahului oleh waw. Bau hal. Atau seperti orang-orang yang melewati suatu negeri, seorang melewati suatu negeri, yang negeri itu roboh, dan menutupi atap-atapnya. Dan Allah matikannya setelah setahun dan seterusnya. Ada pendapat orang itu adalah Uzair, ada yang pendapat yang lain. Nah, kita masuk pembahasan halful hali wa halfu sahibiha. Kapan apa? Menghapus hal dan menghapus sahibul hal, dan nanti bahasa sudahnya menghapus amilnya. Fadol, baca. Halfuhali wa halfu sahibiha. يجوز هدفها لي إذا وجدت قرينة على هدفها نحو قوله تعالى فالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم أي يدخلون قائلين سلام عليكم وفي وقوله تعالى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا أَنْ يَرْفَعَنِي الْقَوَاعِدُ قَائِلَيْنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَقَدْ يخدف صاحبها لقرينة فقول تعالى أهذا الذي بعث الله رسولا أي بعثه رسولا. Menghapus hal dan menghapus sahibul hal. Boleh menghapus hal jika didapati qarinah, didapati indikator, suatu keterangan yang yang mendukungnya. Al-halfiha untuk menghapusnya, jika ada indikator yang membolehkan untuk menghapusnya. Seringnya ini sering dalam ucapannya, dalam ucapannya yang sudah maklum bahwa itu sebagai hal. Contohnya firman Allah Ta'ala, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum. Surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Ya, wal malaikat yadkhuluna 'alaiha 'alaihim, dan malaikat ya, masuk ke tempat-tempat mereka. Min kulli bab, dari setiap pintu. Jannatu 'adn yadkhulunaha, surga Aden yang dimasuki oleh yang mereka masuki, dan juga yang saleh dari bapak mereka, istri mereka dan anak-anak mereka. Dan malaikat itu masuki mereka, masuk ke tempat-tempat mereka dari setiap pintu. Dari setiap pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian, bima sabartum, karena kesabaran kalian. Yaitu salamun alaikum ini adalah ucapan mereka, ucapan malaikatnya. Ya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat masuki mereka setiap pintu. Salamun alaikum. Sambil mengucapkan salamun alaikum. Ai yadkhuluna, para malaikat itu masuk, qailina, sambil mengatakan salamun alaikum. Qailinnya dihapus karena sudah maklum. Karena sudah ada, karena sudah jelas. Ya. Yadkhuluna qailina salamun alaikum. Mereka masuk sambil mengatakan salamun alaikum. Juga firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 127, وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu mengangkat dasar-dasar pondasi Baitullah, dan juga Ismail sambil berkata, ya Rabb kami, terimalah amal ini dari kami. Yaitu yarfa'ani Ibrahim dan Ismail, sambil mengangkat Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, mengangkat qawaid, fondasi, berdasar dari apa Baitullah itu. Qailain, sambil keduanya mengatakan Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabbani, Rabbana pun disini ada huruf nida yang dihapus, takdirnya ya Rabbana. Wahai Rabb kami, terimalah amal ini dari kami. tashkhin bas ketika apa baca ayat ini tuh baca ayat ini sampai menangis Ibrahim dan Ismail yang mereka apa adalah dua orang nabi yang sangat mulia membangun rumah yang sangat mulia bangun baitullah ya, amal yang sangat mulia tapi apa tapi mereka masih takut amal mereka tidak diterima. Nah mereka masih mengatakan Rabbana taqabbal minna ya, ketika membangun itu bangun apa dasar-dasar pondasi baitullah itu mereka masih mengatakan Rabbana taqabbal minna ya, orang apa nabi yang mulia membangun amal amalnya yang sangat mulia dan bangun rumah yang mulia tapi ternyata masih takut amal mereka tidak diterima Rabbana taqabbal minna tidak seperti kita yang amalnya sangat sedikit tapi sangat pede amalnya diterima. Nah, takdirnya yang jadi syahid adalah Rabbana taqabbal minna ini adalah ucapan dari doa dari mereka. Tapi di sini dihapus qailainnya dihapus karena sudah maklum, karena sudah difahami. Karena sudah difahami. Jadi takdirnya di atas adalah kalau ayat yang pertama tadi qailainnya dihapus, kalau ayat yang kedua qailainnya dihapus. Kenapa? Karena sudah ada indikator yang menunjuki ke sana. Ada qarinah. Wa qad yuhdhafu sahibuha li qarinatin. Dan terkadang juga yang dihapus adalah sahibul halnya karena ada qarinah juga. Seperti firman Allah Ta'ala, "Ahadza allazi ba'atsa Allahu rasula?" Di surat Al-Furqan ayat 1. Ini celaan orang Quraisy. Apakah ini yang Allah utus sebagai seorang rasul? Ya, hamzahnya istifham apa? Untuk litahkir itu apa? Merendahkan. Apakah orang seperti ini maksudnya Nabi Muhammad? Apakah ahadzal ladzi ba'atsa Allahu rasula? Apakah orang seperti ini yang Allah utus sebagai rasul? Jadi saya di sini adalah ba'atahu rasula. Kenapa kira-kira seperti itu? Nah, ingat bahwa alladhi isim mausul butuh silah sama a'id. Kalau kita lihat ba'atallahu rasula di sini udah ada a'idnya. Dhamir yang kembali ke alladhi belum. Ya. Maka yang jadi a'idnya, dhamir yang kembali ke alladhi adalah ba'atahu Allahu rasula. Yang Allah mengutus dia rasulan. Maka rasulan sini i'rabnya bukan maf'ul bih tapi hal dari dhamir hu yang dihapus tadi. Hal dari dhamir ha yang dihapus. Karena yang jadi ha ini penting di sini. Ha ini penting karena dia sebagai a'id di sini. Sebagai sesuatu yang kembali ke alladhi, dhamir yang kembali ke alladhi. Dan dia dihapus di sini. Ya, karena a'id ketika a'id mansub, a'id dhamir mansub itu sangat sering dihapus. Ya ba'atallahu rasulan sebagai maf'ul atau sebagai hal. Sebagai hal dan maf'ulnya adalah dhamir ha. Bukan rasulannya sebagai maf'ul. Ngerti ya tadi kenapa maksudnya? Kenapa bukan rasulan sebagai maf'ul? Karena kalau rasulan maf'ul maka antara alladhi dan ba'atallahu rasulah ini enggak ada hubungannya jadinya nanti. Karena enggak ada a'idnya, karena enggak ada a'idnya. Dhamir yang kembali ke alladhi. Kita butuh dhamir yang kembali ke alladhi. Tsumma ya. Hafu 'amili. Hali. Yajuzu hasbul amili qarinatin nahu khatiban liman qala laka kaifa jittu kau kaifa jitta wa qawlihi ta'ala ayaksabul insanu allan najma'a idhaman bala qadirina ala an nusawwiya banana ay bala najma'uha qadirina wa qawluhu ta'ala فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أي فصلوا رجلا رجالا أو ركيبا أو ركبانا. Nah, menghapus amil hal, menghapus amilnya, itu fiilnya yang dihapus, fiil yang menasokkannya ya yang dihapus. Wa yajibu hadzul amil, boleh menghapus amil karena ada qarinah seperti rakiban. Kita ucapkan rakiban. Liman qala laka, bagi orang yang mengatakan kepadamu, kaifa ji'ta, bagaimana engkau datang. Maka ini yang dihapus, takdirnya adalah jitu rakiban ya. Yang dihapus di sini dua sebenarnya, amilnya sekaligus sahibul halnya. Amil sama sahibul halnya dihapus di rakiban. Tinggal halnya doang. Amilnya mana? Takdirnya apa? Jitu. Amilnya adalah jitu. Jitu yang dihapus. Karena ini jawaban dari pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan yang tidak perlu diulang lagi. Kaifa ji'ta rakiban. Sahibul halnya juga dihapus, yaitu tu ya, itu domir, domir ta. Wa qawli ta'ala, juga firman Allah ta'ala, ayah sabul insanu allan najma' idhamah, surah Al-Qiyamah ayat 3-4. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak mampu untuk mengumpulkan tulang-tulangnya ya. Itu kami tidak bisa membangkitkan mereka nanti di hari kiamat ya, tidak ada hari kebangkitan. Apakah manusia itu mengira, di orang kafir, mereka mengira bahwa kami tidak akan mampu untuk mengumpulkan tulang-tulang mereka. Dan selanjutnya, bala, bahkan kami mampu. Kami mampu. Itu membantah yang sebelumnya. Bala untuk membantah yang sebelumnya. Qadirina ala anusawiyya banana. Qadirina tiba-tiba masuk sini. Qadirina tiba-tiba masuk. Apa? Kami mampu. Kami mampu untuk menyempurnakan, meratakan jari-jarinya, jari-jarinya. Ay bala najma'uha qadirina, bala najma'uha qadirina. Ya, qadirin situ amilnya dihapus, najma'uha qadirina. Tadi adalah najma'uha qadirina. Ya, kami mengumpulkan tulang-tulangnya. Qadirina, dalam keadaan kami mampu untuk meratakan jari-jarinya. Najma'uha qadirin. Naam. Wa qawli ta'ala fa in khiftum farijan aw rukbana. Ya, jika kalian takut, maka salatlah kalian sambil berjalan atau kendara. Salat khauf. Fa in khiftum farijan aw rukbana. Ay fasallu rijalan aw rukbana. Rijalan di sana hal, bagi amilnya dihapus, takdirnya sallu rijalan aw rukbana. Ya, salatlah kalian sambil berjalan kaki atau sambil berkendara. Jadi terkadang bisa hal dihapus, bisa juga sahibul hal yang dihapus, bisa juga amilnya yang dihapus, semuanya dilihat dari apa korinah-korinahnya dan siapul kalimatnya dan konteks-konteks kalimatnya. Kemudian kita masuk ke aqsamul hal. Pembagian hal ada 3 pembagian hal. Nah, tanqasimu halu tanqasimu halu ila aqsam. Awal mufradati wa jumlati Mufradin, mufradatin. Ila mufradatin, jumlatin. Wasyibihi, wasyibihi, jumlatin. Fal mufradat. Macam adat lah ya. Ia malaysat jumlatin. Wala. Hoi, tadi. Malaysat jumlatin. Wala. Dia. Syibahat. Wala syibahat. Wala syibahat. Mislu. Salat. Al-waladu jalisan. Tang adat. Salat al-bintu jalisan. Salat al-waladani jalisain. Salat al-bintani jalisatain. Salat al-waladu mana ni? Puan, ya, perhatian. Waladu. Salal awladu jalisina. Salat. Salatil bin. Salatil bin. Salatil. Salatil. Salatil. Lamnya tasydid. Salatil. Salat. Salatil. Banati. Jalisina. Banatu. Jal. Salat. Salatil. Banati. Banatu. Jalisatin. Jalisatin. Jalisatin. Yang akhir lah. Jalisatin. Wajumlah tu dia. Matakunat. Takawunat. Matakawunat. Minal jumlati. Minal jumlati fi'liyatin. Au. Au ismi. Au ismi. Ismiyatin. Wayusah. ويصح أن تؤول بمفرد قدم نحو جاء الولدين جاء الولد يبكي أي باكيا أي باكيا ولا تذهب وأنت مريض وأنت مريض أي مريض والحال الجملة والحال الجملة لا تزيد لي أقسام الحال بعض الحال حال تبقي pada beberapa macam pertama yaitu ada pembagian hal mufrad jumlah dan syibuh jumlah mufrad satu kata jumlah jumlah ismi atau jumlah fi'liyah kalimat dan syibuh jumlah jar majrur dan dzaraf. Fal mufradatu, ya ini sama dengan khobar. Bagiannya sama dengan khobar. Nah, yang mufrad di sini maksudnya adalah yang bukan jumlah dan bukan syibuh jumlah. Hanya satu kata saja. Ya, mencakup isim mufrad, isim musanna dan isim jamak. Contohnya shallal waladu jalisan. Ya, jalisan, jalisaini, jalisai, jalisina, jalisatan, jalisataini sama jalisatin. Ini semuanya khobar mufrad. Khobar mufrad. Karena bukan jumlah, bukan syibuh jumlah. Wal jumlah sedangkan jumlah adalah yang tersusun dari jumlah fi'liyah atau ismiyah. Ya. Wa yasihhu dan sah dan layak. Layak atau cocok antu awwala ditakwil kepada mufrad. Kepada mufrad. Kepada satu kata, pada suatu kata. Bisa ditakwil ke hal mufrad. Lihat jumlah, khabarnya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Khabar. Halnya berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah dan hal ini bisa ditakwilkan kepada mufrad. Contohnya ja'al waladu yabki. Ja'al waladu yabki. Anak itu datang yabki sambil menangis, ai bakian. Yaitu sambil menangis. Yabki ini hal. Yabki jumlah fi'liyah sebagai hal dari al waladu. Ya. Dia jumlah fi'liyah yang tersusun dari fi'il wa fa'il. Ya bagi kita tahu dia fi'il apa? Kalau kita i'rab, ya bagi fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari marfu' wa 'alamat raf'ihi dhammah dhammatun muqaddar. Wal fa'il ada fa'ilnya di sana. Dhamirun mustatir jawazan taqdiruhu huwa. Wa jumlatul fi'liyatu fi mahalli nasbin hal. Jumlah fi'liyahnya yaitu di tempat nasab sebagai hal dari al-walad wa sahibul hal al-walad. Ya begini bisa kita takwil jadi bagian. Bisa takwilnya jadi bagian. Jadi isi fa'il. Wala tadhhab wa anta maridun. Jangan engkau pergi wa anta maridun. Wa anta maridun. Sedangkan engkau sakit. Jangan engkau pergi dalam keadaan engkau sakit. Waw ini namanya waw hal. Waw namanya adalah waw. Waw hal. Waw haliyah. Waw hal. La tadhab jangan kau pergi wa anta maridun. Dalam keadaan kau sakit. Ay. La tadhab maridun. Bisa ditakwil jadi. La tadhab maridun. La tadhab maridun. Wa anta marid. Jumlah ismiyah. Bisa ditakwil menjadi mufrad. Yaitu maridun. Yaitu maridun. Ya bisa ditakwil jadi mufrad itu maridun. Kalau la tadhhab wa anta maridun. Sahibul halnya siapa? Apa? Dhamir mustatir anta ya, fa'il dari la tadhhab. Dan ingat bahwa kaidahnya adalah kapan kita tahu jumlah ini sebagai hal, yaitu ketika terletak sudah sahibul halnya, yaitu terletak sudah isim ma'rifah. Ya. Jumlah sesudah isim ma'rifah sebagai hal i'rabnya, dan jumlah sesudah isim nakirah sebagai nakirah yang murni nakirah, maka ini sebagai sifat. Tapi kalau jumlah sesudah nakirah yang sudah dikasih sifat, nakirah yang tidak murni, maka boleh sih, boleh hal dan boleh sifat. Jumlah sesudah nakirah apa? Sifat. Nakirahnya ingat ya, nakirah di sini nakirah murni. Nakirah murni itu enggak ditambah, belum ditambah apa-apa, sebelum ditambah sifat, belum ditambah apa mudhaf ilahnya, belum ditambah yang lain-lain. Dia nakirah murni. Berarti sesudahnya jumlah sesudahnya sifat. Kalau dia ma'rifah, jumlah sesudah ma'rifah, maka hal. Tapi kalau jumlah sesudah nakirah, tapi nakirahnya sudah dikasih sifat, nakirahnya sudah dikasih sifat, atau nakirah sudah kasih idhofah, pokoknya enggak nakirah yang murni, nakirahnya udah dikasih sesuatu, bukan nakirah mahdhah namanya, nakirah ghairu mahdhah, nakirah yang tidak murni lagi, maka apa? Maka jumlah sudahnya boleh di-irob hal dan boleh di-irob sifat. Karena nakirahnya enggak murni lagi, sudah ditakhsis dengan sifat atau idhofah. Dan kita bahas sebelumnya bahwa yang sudah ditakhsis tadi, yang sudah dikhususkan dengan sifat idhofah itu boleh juga sebagai sahibul hal. Ini yang dibahas di syarat-syarat sahibul hal. Branding on yang kaedahnya. Enggak ada rumah tulis lah. Enggak ada spidol. Ya, jadi jumlah sesudah isim itu terbagi tiga. Pertama sudah nakirah yang murni. Ya. Nah, misalnya apa? Ja'a rojulun. Ya begi ya, ja'a rojulun ya begi, dan ja'a rojulu ya begi, dan ja'a rojulun ja'a rojulun rojulun apa ya? Syuja'un ya, dia pemberani tapi sambil menangis ya. Ja'ar rajulun yabki, ja'ar rajulun yabki, ja'ar rajulun syuja'un. Tiga kalimat ini yang yabki lah ya, rajulun. Enggak apa. Perhatikan jumlah yabki dan ini rojulun, ar-rojul, semua rojulun juga. Kaidah kita tadi jumlah sesudah nakiroh ini anggap putih ya, ini hal atau sifat nih, ya begini, kenapa ya begini ini ja'a rojulun ya begini, jumlahnya sebagai apa? Sifat ya, sebagai rojulun, dari rojulun. Kenapa? Karena rojulun ini nakiroh. Tapi nakirohnya mahdoh, nakiroh mahdoh, nakiroh yang masih murni, masih asli nakiroh. Tidak dikasih sifat atau dikasih idhofah yang lain. Sedangkan yang di bawah jumlah sudah, jumlah yabki, ja'ar rojul yabki yang kedua, maka jumlahnya hal. Jumlah yang ketiga, ja'ar rojulun syuja'un yabki. Yabki di sini bisa diirob sebagai hal atau naat dulu. Kenapa? Nakiroh. Rojulun, lelaki yang pemberani yang suka menangis. Lelaki yang pemberani yang suka menangis. Ya. شجاع يبكي شجاع sini naat naatnya yabki juga naatnya bisa irob termasuk naat bisa juga sebagai hal kenapa sebagai hal bisa kenapa sebagai hal bisa karena sudah di tadi kita bahas di pertama bahwa dia sudah dikasih sifat ketika ditakhsis dikhususkan dengan sifat maka rajulun boleh sebagai nakirah boleh sebagai sayyibul hal pembahasan sebelumnya sehingga dia ya bisa sebagai hal juga nggak kelihatan ini juga nggak kelihatan juga oke qala al-malik wal halul jumlatu la budda tashtamil ala rabitin yarbat rabito yarbat yarbatuha bi sahibil hal wal halul jumlah kita masuk ke yang syarat untuk hal jumlah adalah la budda haruslah an tashtamila dia meliputi mengandung sebuah rabit haruslah hal jumlah harus terkandung di dalamnya robit. Robit ini jadi satu istilah, robit. Ya, pengikat, sesuatu yang mengikat. Yarbatuha yang mengikatnya dengan sahibul hal. Yang mengikat jumlah tersebut dengan sahibul hal. Harus ada robitnya. Harus ada pengikatnya. Yang mengikatnya dengan sahibul hal. Kalau enggak ada pengikatnya kita enggak tahu dia ini hal atau enggak. Jadi ada ciri-cirinya, ada ciri-cirinya yang menandakan bahwa dia itu memang benar-benar hal, benar-benar hal. Bentuk robit ada tiga. Yang pertama bisa domir saja. Contohnya surat Yusuf ayat 16. Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka pun datang menemui bapak mereka isya'an pada waktu sore. Ya bekun sambil menangis. Waja'u abahum isya'an yabkun. Yang jadi saya di sini adalah mana jumlah halnya? Apa? Yang jumlah sebagai halnya mana? Isya'an dzaraf. Ya bekun sambil menangis. Mereka sebagai halnya siapa sebagai hal? Ya wow, mereka. Mereka itu saudara-saudaranya di Yusuf itu datang menemui bapak mereka isya'an pada waktu isya, di terjemahnya waktu sore hari kan. Ya bekun sambil menangis. Bagai bekun sambil menangis. Ya pura-pura ya, mengatakan bahwa mereka bawa pakaian Yusuf saja, mengatakan bahwa Yusuf sudah dimakan serigala. Wajah wabah isya ya bekun. Karena ya bekun hal dari sahibul hal, yaitu dari mereka, dari fa'ilnya, dari mereka. Wow jamaah. Ya bekun. Ada enggak robit di sini? Robitnya apa? Robitnya apa? Maksudnya robit itu apa? Robit itu letaknya di mana? Di jumlah hal tadi kan? Dia bekun. Robitnya ada di dia bekun. Tapi yang sebagai robitnya adalah dhamir waw. Itu fa'ilnya mereka. Waja'u abahum isya'an yabkuna. Mereka datang ini bapak mereka sambil mereka menangis. Maksudnya yabkun yang menangis juga mereka. Yang menangis itu juga mereka. Sama kayak ini ja'arujulun atau ja'arujulu yabki ini. Di sini yabki robitnya adalah dhamir huwa. Huwa kembali ke ar-rajul. Itu sebagai robitnya. Kalau misalnya yabki diganti dengan yang lain, misalnya apa? Ja'arujulu terus tiba-tiba dikasih sini apa? Abuki, saya. Ja'ar rajulu habis itu abuki. Artinya saya. Bisa enggak abuki sebagai hal ya rajul? Ada hubungannya enggak? Karena dhamir karena ini enggak bisa kecuali kalau nanti ditambahkan waw dan dhamir. Itu ja'ar rajulu wa ana abuki. Nah, itu baru bisa. Nanti di pembahasan di dhamir selanjutnya. Tapi kalau ja'ar rajulu abuki ini enggak bisa. Tidak boleh, karena tidak ada keterkaitan antara abaki dan sahibul hal. Wa imal waw boleh jadi waw saja. Contohnya, lain akalahu di'bu wa nahnu usbatun. Nah, contoh yang mudah tadi yang tadi. Ja'ar rajulu wa ana abki. Ja'ar rajulu wa ana abki. Laki itu datang wa ana abki. Dalam keadaan aku menangis. Ya. Jadi bisa kita katakan ja'ar rajulu ya abki ya. Maka ini yang jadi robik siapa? Yang jadi robik ini jumlah hal. Jadi misalul hal. Ingat bahwa tadi harus ada robik antara hal dan syaibul hal. Kalau halnya jumlah. Yang jadi robik sini apa? Itu domir. Kalau misalnya kita ganti dengan sini, jadi abuki dari atau ini tetap ya. Bawahnya kita ganti dengan ja'a rajulu abuki. Boleh enggak abuki sebagai hal? Jumlah hal? Enggak bisa karena enggak ada keterkaitan antara ar-rajul dan abuki. Tapi boleh kita terus gimana orang jadinya? Apa solusinya? Kita pilih yang kedua, yaitu kita pakai robiknya waw. Waw hal. Jadinya apa? Ja'a ar-rajulu wa ana abuki. Wa ana abuki. Ja'a ar-rajulu diganti jadi wa ana abuki. Laki-laki itu datang sedangkan aku sedang menangis. Ya, sedangkan aku sedang menangis. Dawau. Laki-laki itu datang sedangkan aku menangis. Ini enggak panjang bahasanya. Sudah wau itu wau hal sebenarnya jumlah isminya. Wau hal sebenarnya jumlah isminya. Bukan pakai wa ana. Wa ana abuki. Wa ana abuki. Yang ketiga itu bisa jadi waw dan domir. Waw terus domir sekaligus. Gimana contohnya? Diganti jadi wahuwa ya buki. Kita ganti dengan kalau waw dan domir sekaligus berarti wahuwa ya buki. Waw iya, huwa juga iya sebagai robitnya. Diganti sebelum bahas contoh yang sana. Ja'ar rajulu wahuwa ya buki. Jadi ada tiga contoh. Pertama ja'ar rajulu ya buki. Ini to robiknya waw doang. Ya, ja'a ar-rajulu ya buki. Maka ini robiknya siapa? Waw saja. Huwa saja dhamir aja. Kalau misalnya diganti dengan ja'a ar-rajulu wa ana abuki, maka ini robiknya? Robiknya apa? Waw saja. Kalau diganti jadi ja'a ar-rajulu wa huwa Yabuki, maka ini waw sama domir sekaligus ya, sebagai sahibul hal sebagai robit. Jadi robit bisa domir saja, bisa waw saja, bisa waw plus domir. Kita lihat contohnya lagi. Domir saja tadi waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka datang menemui bapak mereka saat dalam keadaan menangis. Ini sama kayak yang pertama. Atau waw saja lain akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal lakhasir. Jika sungguh kalau misalnya dhi'bu siapa? Serigala makan Nabi Yusuf itu wa nahnu usbatun sedangkan kami adalah golongan yang kuat kami banyak. Lain akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun jika serigala makan Nabi Yusuf sedangkan kami adalah kelompok yang kuat, maka kami orang yang merugi. Wa nahnu usbatun. Lihat nahnu usbatun ini sebagai hal dari siapa sahibul halnya? Hak yaitu Nabi Yusuf ya. Yaitu lain akalahu adzibuhunya. Itu sebagai sahibul halnya. Kita lihat ada enggak yang jadi robit di sini cuma waw saja. Cuma waw saja. Atau waw plus domir. La taqrabus salata wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, jangan kalian mendekati salat wa antum sukara. Sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Perhatikan di sini yang mana yang menjadi sahibul hal atau hal dulu? Jumlah ismiyah antum sukara. Jumlah ismiyah yaitu antum sukara. Jadi sahibul hal, ya antum juga yang sebelumnya la taqrabu, dhamir waw, ya antum juga. Nah, berarti ya antum yang menjadi rabit adalah waw sekaligus antum ya. Waw sekaligus antum. Mafhum ya? Ya mungkin yang tadi bisa dengan contoh ini bisa lebih memudahkan juga. Ya. Ja'a ar-rajulu yabki, ja'a ar-rajulu wa ana yabki. Sejauh ja'a ar-rajulu wa huwa yabki. Sebenarnya yang pertama sama ketiga ini sama aja maknanya. Ya. Sama ketiga ini sama aja maknanya. Cuma menambah-nambah aja. Tambah kalimatnya lebih panjang. Itu belum selesai. Sebagai halnya dan ini sebagai sahibnya. Ingat ya, kalau yang dimaksud sahibul hal adalah domir, domir yang kembali ke sahibul hal. Kalau dikatakan domir itu sebagai robit, maksudnya domir yang kembalinya ke sahibul hal. Ya, huwa ini huwanya memang kembali ke rojo. Tapi kalau ana ini gak bisa kembali ke rojo, berarti waw saya. Kalau wasyubuhu jumlah, silahkan hal syubuhu jumlah huwa makanatil halu minal dhorfi awil jari wal majruri, yaitu hal yang tersusun dari dhorof atau jar majrur. Dan kita bahas sebelumnya bahwa halnya yang benar halnya itu dihapus, halnya adalah dihapus. Sedangkan dhorof dan jar majrur itu muta'alik dengan hal yang dihapus ya. Muta'alik dengan hal yang dihapus. Fa'atba'ahum fir'aun bijunudihi, maka fa'atba'ahum fir'aun pun mengejar mereka itu Bani Israel, Nabi Musa dan kaumnya, bijunudihi bersama dengan tentara-tentaranya. Surat Thaha ayat 78. Fa'atba'ahum fir'aun bijunudihi sebagai hal dari Fir'aun, hal dari Fir'aun sebagai hal, atau kita katakan sebagai bijunudihi jar majrur muta'alik dengan hal yang dihapus. Fakhraja 'ala qaumi fi zinatihi, maka siapa sini? Qarun. Qarun pun keluar pada kaumnya fi zinatihi, dalam apa, zinahnya, dalam kemegahannya, dalam keadaan dia apa, dalam ya, dalam keadaan yang sangat ya, kaya dan banyak perhiasan. Surat Al-Qasas 79. Fakhraja 'ala qaumihi fi zinatihi, maka dia pun keluar dari kaumnya, pada kaumnya, demi kaumnya, dalam keadaan dia bergelimangan dengan kayaannya. Fizi natihi sebagai hal, ya, hal dari si Qarun, yaitu domir huwa, khoroja, domir huwanya, fa'ilnya. Yang lebih jelas ini, ra'aitul hilala bainas sahabi, aku melihat hilal di antara awan, hilal di antara awan, hilal di antara awan, al-hilal. Ma'rifah sebagai sahibul hal. Hilal itu gimana keadaannya? Dia terletak di antara awan-awan. Ya'izul insanu baina ahlihi, manusia itu dia apa, mulia, dia itu mulia kapan? Baina ahlihi, ketika di antara keluarganya. Ketika di antara bersama dengan keluarganya, maka manusia itu, seorang itu sebagai seorang yang dianggap dan sebagai nampak kehormatannya ketika dia di antara keluarga. Maka yang jadi syahid adalah bijunudihi fi zinatihi baina sahabi dan baina ahlihi, ini semuanya sebagai hal syibhu jumlah jar majrur dhorof hal, sebagai hal, sebagai hal. Atau kita pilih, kalau kita pilih pendapat yang lain, maka bukan itu yang halnya, bukan syibhu jumlah tadi sebagai hal, tapi sebagai hal adalah, ya, adalah sesuatu yang dihapus. Dia muta'alik. Jarma jumlah dhorof, ingat jarma jumlah dhorof, syibhu jumlah itu harus butuh muta'alak, butuh muta'alak, butuh sesuatu yang butuh fi'il atau isim yang beramal dengan fi'il yang menjadi tempat bergantungnya. Menghapusnya. Enam. Misalnya kita ambil contoh yang itu ra'aitul hilal. Nah, ini sahibul hal ya. Ya ingat, aku melihat hilal. Hilal itu gimana keadaannya? Di antara awan-awan, di antara awan-awan. Jadi ini sebagai hal. Kenapa kita tahu hal? Kenapa kita tahu dia hal? Karena al-hilal ma'rifah. Kaedahnya sama saja, kaedah untuk ini, kaedah untuk syibhu jumlah sama dengan kaedah jumlah tadi. Itu syibhu, kaedah dengan untuk syibhu jumlah sama dengan kaedah jumlah. Kalau terletak sebelum ma'rifah, maka dia hal. Kalau terletak sebelum nakiroh, dia sifat. Tapi nakiroh yang murni, kalau nakirohnya sudah disifati, bisa sifat hal. Maka ini sebagai hal. Nah, kita katakan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ini sebagai hal, seperti ini. Ada juga pendapat yang kedua mengatakan halnya adalah, halnya siapa? Halnya adalah KI. Di sini ada kainan. Nah, ini yang sebagai hal. Ini yang sebagai hal. Tapi terus baina sahab ini gimana? Baina sahabnya gimana? Apa? Dzorof muta'alliq bi mahdhufin hal atau bi halin mahdhuf? Bi halin mahdhuf. Dzorof yang muta'alliq dengan hal yang dihapus, muta'alik ke sana. Ya, yang muta'alik kepada hal yang dihapus, yang tergantung kepada hal yang dihapus. Contohnya lagi, misalnya apa? Ro'a itu Alkitab alal maktab. Aku melihat kitab di atas meja. Kitab itu di atas meja. Gimana? Alal maktabi. Kalau pendapat yang pertama apa? Dia sebagai bagi apa? Hal ya. Hal. Kalau pendapat yang kedua, halnya siapa? Dari sini, kainan ya. Atau kainan atau maujudan misalnya. Halnya, takdirnya bisa kainun, bisa maujudun, bisa istakorro. Kemaujudan aja yang pas. Maujudan berarti, nah ini yang sebagai hal. Yang sebagai hal alal maktabi jar majrur muta'alliq dengan hal tadi. Nah. Pesan ya. Nah, lanjut. Muassisatin wa muakkidatin. Muassisatin ya lati la yustafadu ma'naha bidun ya ma'un ya qaidun khatiban qala ala wa ma rasulun mustadina illa mubashirina wa mundirin. Hudhifat al-hal. Halu. Halu. Halu minhu fasada. Fasada al-makna. Al-makna al-makna hiya lati tasalu ma'naha bidunha wa innama yu'ta biha it-ta'kida. It-ta'kid. It-ta'kid. Nahu wa la ta'tau fil ardi muslimina. Ayu'ta biha it-ta'kidi amiliha. Nahu summa wallaitu mudabbirina wa arsalna bainannasi rasulan fa tabassama dhahikan man qawlihi wa yu'ta biha bitawkiri sahibiha nuhunja ja'al ilmiru kulluhum jami'an walau ja'a rabbuka bi'am la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Nah, yang kedua adalah kebayan hal perasaan mu'assisah dan mu'akidah. Mu'assisah itu apa? Yang menjadi inti dalam kalimat, dan mu'akidah yang cuma penguat saja. Mu'assisah ini dia unsur penting dalam kalimat, sedangkan mu'akidah dia cuma menguatkan. Fal mu'assisatu hiya allati la yustafadu ma'naha bidunia, yaitu yang tidak yustafadu, tidak bisa diambil faedah maknanya bidunia, tanpa ada dia. Ya, tanpa ada, kalau kita hapus halnya ini, maka kita enggak tahu, kita enggak paham, atau kita nggak ngerti sama sekali kalau halnya tidak disebutkan, ya, karena posisinya penting hal ini. Contohnya ja'a Khalidun Raqiban, Khalid datang sambil berkendara. Kalau Raqibannya kita hapus, ja'a Khalidun saja, tahu nggak kita Raqib Khalidnya datang sambil berkendara? Nggak, ya, itu maknanya. Jadi kalau Raqibannya dihapus, hal dihapus, maka kita tidak tahu sama sekali apa keadaannya. Berbeda kalau mu'akidah, cuma penguat. Kalau penguat, kalau dia dihapus, kita tetap tahu makna aslinya. Allah berfirman, wa man rusulul mursalina illa mubasyirina wa mundzirin. Tidaklah kami mengutus para rasul kecuali sebagai pemberi kabar gembira dan beri peringatan. Yang jadi hal mana? Mubasyirin wa mundzirin. Mubasyirin terus diatafkan yang mundzirin. Kalau mubasyirin mundzirinnya dihapus, Wa manusia mursalin, kami tidak mengutus para rasul. Gimana tadi? Ya. Maka ini hal mu'assisah, halnya sebagai taksis, sebagai asas, halnya sebagai asas dalam kalimat. Dia penting kedudukannya. Dia sangat mempengaruhi makna, sangat mempengaruhi makna. Ya, tanpa ada dia maka apa? Rusak maknanya. Falahu dhifatil hal, seandainya hal dihapus minhu lafasadal makna, maka maknanya akan rusak. Sedangkan mu'akidah yaitu yang bisa diambil faedah maknanya meskipun tanpa ada dia di dunia. Tanpa ada dia maka bisa diambil maknanya, bisa diketahui maknanya. Wa inna ma yu'ta biha litaukid, hanyalah dia didatangkan untuk penekanan. Contohnya wala ta'tau fil ardi mufsidin. Ta'tau itu artinya sudah berbuat kerusakan. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Habis itu tambah mufsidin, dalam keadaan berbuat kerusakan. Ya, dari walata atau fil ardi ini sudah menunjukkan makna janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Terus kita tambahkan taukidnya mufsidin, yaitu dalam keadaan kalian berbuat kerusakan. Maka mufsidin ini namanya hal mu'akidah, hal yang untuk menekankan saja. Karena dari kalimat sebelumnya sudah difahami. Terus wa yu'ta biha li taukidi amiliha. Wahyu tadiha bisa jadi dia didatangkan untuk menekankan amilnya, menekankan amilnya. Contohnya, summa tawallaitum mudbirin. Nah, kalau dari Al-Quran, summa tawallaitum mudbirin, yang ada yang miripnya sini surat At-Taubah 25, tapi yang adanya adalah summa wallaitum mudbirin, bukan tawallaitum, tapi summa wallaitum mudbirin. mudabirin. Ya, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunainin idza anjabatkum kasratukum falam tunyakum syai'an wa dafa'tum anhu bima rahubat tsumma wallaitum mudabirin. Sedangkan yang tawalla itu mudabirin ini di ayat-ayat yang lain. Ya. Di ayat yang lain. Ya. Wala tatawallaw mudabirin dan yang lain. Janganlah kalian berbalik ke belakang, mudabirin sambil berbalik ke belakang. Ini menekankan walaitum, menekankan berbalik belakang, terus ditambahkan lagi mudabirin. Berarti yang ditekankan siapa sini? Amilnya, fiilnya, walaitum. Warsalna kalinnasi rasulah, dan kami utus engkau wahai Muhammad kepada manusia rasulah, sebagai rasul. Tapi sebenarnya sudah ada arsalna, kami utus sama lagi rasul. Ya, rasul pasti dia diutus. Nah, rasul pasti sudah diutus. Maka rasul sini menekankan arsalnakan, menekankan arsalnakan. Hanya penekanan sih, penekanan. Karena wa arsalna kalinnas ini sudah kita tahu bahwa maknanya seorang rasul, wa arsalna kalinnas, kami utus engkau ke manusia, ya pasti seorang rasul. Tapi ditambahkan lagi penekanan, yaitu rasulullah. Fatabassama dhahikan min qawlihi. Nah, kalau yang di surat An-Naml ayat 19 ini min qawliha, ya, bukan min qawlihi. Salah ketik ya, min qawliha. Maka siapa sini? Siapa? Nabi Sulaiman pun tersenyum dhahikan sambil tertawa min qawliha karena ucapannya semut-semut itu. Surat An-Naml. Engkau lihat, tanya kembali ke An-Naml sebelumnya, semut-semut. Fatabassama dhahikan, maka Nabi Sulaiman pun tersenyum, tertawa. Dhahikan sebenarnya ya, senyum tertawa. Menekankan tabassamanya, sebagai penekanan untuk tabassama. Nah, tersenyum sambil tertawa. Nah, engkau lihat. Wahyu tadi hari tauki di sohibia bisa juga didatangkan untuk menekankan sohibul hal. Mungkin contohnya sebelumnya yang tadi, wala ta'asau fil ardi. Kalau wala ta'asau fil ardi sini tetap ini taukin amil ya, bukan sohibia. Jatihi dukulluhum jami'a. Kalau contohnya yang benar talamihu ya, jamak, ja'at talamihu. Jat talamihu kulluhum jami'an. Murid-murid itu semuanya datang, kulluhum seluruhnya, jami'an seluruhnya. Jami'an di sini hal yang fungsinya taukid secara makna menekankan talamihnya. Kenapa? Karena sudah ditekankan dengan kulluhum. Kulluhum sudah ada sebagai taukid, tambah lagi jami'an. Tambah lagi jami'an, bukan ini sebagai hal. Kenapa bukan taukid? Nah dia mansub. Nah kalau taukid pun lafadznya nanti ajma'un. Jatalahiru kulluhum jami'an. Walau sya'a rabbuka, seandainya rabb kalian, rabbmu menghendaki, la'amana, tentu akan berimanlah man fil ardi, semua orang yang ada di bumi ini. Kulluhum seluruhnya, jami'an seluruhnya. Surat Yunus ayat 99. Seandainya Rabb kalian menghendaki, la'amana, maka akan berimanlah man fil ardi, semua orang di muka bumi. Kulluhum seluruhnya, jami'an seluruhnya. Ya, untuk menekankan sohibul hal. Salikan ketika ilah hakikatin wa sababiyah. Itu hal hakiki dan hal sababi. Ya, ini mirip dengan na'at, hakiki dan na'at sababi. Masih ingat ya, kalau na'at hakiki jelaskan sifat sebelumnya. Kalau nak sebabi, sifat yang sesudahnya, yang memiliki keterkaitan dengan yang sebelumnya, memiliki domir yang kembali ke sebelumnya, sama dengan hal. Falhaqiqiyatu hiya allati tubayyinu hayya ata sahibiha wa huwal ghalib. Hakikiyah adalah allati tubayyinu, yang menjelaskan keadaan sahibul hal, dan inilah yang ghalib, mayoritas hal itu dominannya seperti ini. Kharajal walid waladu bakiyah, anak itu keluar sambil menangis. Tapi kalau kharajal waladu bakian akhuhu, hal apa nanti? Kharajal waladu bakian akhuhu, semoga ha sababi. Ya, anak itu keluar sambil menangis saudaranya. Sambil menangis saudaranya. Sedangkan sababiyah, sababiyah adalah hiya ma tubayyin hayata ma yahmalu dhamiran ya'udu ila sahibiha. Yaitu yang tubayyin hayata ma, yaitu menjelaskan dari hayah keadaan dari isim yang yahmalu dhamiran, isim yang sesudahnya yang membawa dhamir ya'udu, yang kembali kepada sahibul hal, pada sahibnya. Rakibtul farasa, aku mengendarai kuda. Ghaiban, sahibuhu, yang ghaib, yang tidak kelihatan siapanya, sahibu, pemiliknya. Kalau misalnya cuma rakibtul farasa ghaiban, misalnya rakibtul farasa ghaiban, rokit ke farosawa iban, mengendarai kuda yang loib, kuda yang nggak kelihatan. Mungkin kalau bisa misalnya, maka kalau cuma sampai wa iban saja, halnya apa? Hal hakiki. Tapi kalau ditambah sohibuha, sohibuhu, sohibuhu, maka jadi hal sababi. Bukan faros, bukan kudanya ya, yang loib, tapi yang loib adalah pemiliknya. Pemiliknya yang waib. Jadi dia menjelaskan keadaan dari waiban sini, menjelaskan keadaannya sahibuhu, sahibuhu. Sedangkan sahibuhu ini mengandung tomir, tomirhu yang kembali ke al-faros. Sahibuhu irobnya berarti sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il dari waiban. Nah, waiban isi fa'il. Rama seperti fi'il. Baik. Kalam tu hindan hadirat abuha. Aku berbicara kepada Hindun yang sedang hadir bapaknya. Aku berbicara kepada Hindun yang sedang hadir bapaknya. Sakit lah mungkin ya. Kalam tu hindan hadirat abuha. Kalau enggak ngerti ya. Aku berbicara kepada Hindun yang apa? Yang sedang datang bapaknya hadir. Ada bapak. Nah, hadiran abuha, hadiran abuha. Hadiran sebagai hal atau sifat? Hal ya. Nah, hindan ingat ya, panggilnya itu dia ma'rifah ya, kena alam. Abuha sebagai fa'il dan hadiran hal sabari. Ta'addudul hali, berbilangnya hal. Ya juzu anta ta'addadal halu. Boleh hal itu berbilang banyak. Ya, lebih dari satu. Tapi apa wa sahibuha wahidun? Sedangkan sohibnya satu. Atau muta'adid, atau muta'adid, atau berbilang. Jadi apa? Boleh hal itu berbilang, sedangkan sohibnya satu. Atau boleh juga sohibnya berbilang juga. Contohnya, famisal muta'addadiha. Ta'adudiha, famisalu ta'adudiha wa sahibiha wa sahibuha wahidun. Qawlu ta'ala, contoh berbilangnya hal wa sahibuha wahidun, sedangkan sahibnya satu. Firman ta'ala, faraja Musa ila qawmihi wabbana asifan. Musa pun kembali kepada kaumnya sambil marah dan sambil sedih, sambil kecewa. Wabbana asifan. Wabbana asifan sini, wabbana hal yang pertama, asifan hal tsani, hal yang kedua. Hal yang kedua. Jadi ada dua hal di sini, sedangkan sahibnya hanya satu, yaitu itu siapa? Musa. Kita selesai dari pembahasan hal sangat panjang, mencapai 8 halaman. Kita akan lanjut ke tamyiz yang juga mencapai 8 halaman juga. 8,5. Sampai 8,5 halaman. Semoga bisa selesai. Rencananya malah menyelesaikan sampai munada juga. Tapi munada lebih banyak lagi. Munada sama 8 halaman juga. Setelah itu mungkin kita istirahat dulu. And break. Ya, tapi sekitar 10 menit aja. Cukup enggak? Kita 15 menit paling lama. Sekarang pendek, sudah kita sudah tahu terbaik. Selamat menikmati. Mulai. bab at-tamyiz. Karena rencana mau nyaksikan tamyiz, jadi ya nah yang baca aja ya, tapi lambat-lambat. At-tamyiz, bahasan at-tamyiz. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, at-tamyiz ismun yuzkaru li'izalatil ibhami an ismin sabiqin yasluhu li an yurada bihi asya'u katsiratun aw li izalatil ibhami an jumlatin sabiqatin. At-tamyizu ismun, tamyiz adalah satu isim, yuzkaru yang disebutkan untuk menghilangkan ibham, suatu samaran, tidak jelasan, samaran atau tidak jelasan dari ismin sabiqin, dari isim sebelumnya, dari isim yang sebelumnya. Yasluhu, yang mana isim sebelumnya ini ya, yasluhu bisa ya, bisa li'an yurada bihi ya, untuk diinginkan dengannya. Asya'u katsiratun, hal-hal yang banyak ya, yang mana apa dari isim sebelumnya ini bisa dimaksudkan dengannya hal yang banyak. Atau li'izalatil ibhami, untuk menghilangkan samaran. An jumlatin sabiqatin, dari jumlah kalimat sebelumnya. Ya, tamyiz adalah isim mansub tentunya, yang mana fungsinya untuk menghilangkan kesamaran dari kata sebelumnya. Ishtaraitu ishrina, contohnya ishtaraitu ishrina, aku membeli 20. 20 ini bisa banyak kemungkinan. Ya, bisa kemungkinannya. Ini maksudnya ismin sabiqin yasluhu li'an yurada bi asya'u katsirah, yang bisa maksudkan hal yang banyak. Bisa 20 buku, 20 pulpen, 20 pensil ya. Atau 20 yang lainnya, 20 rumah mungkin, 20 mobil. Maka apa? Didatangkanlah tamyiz. Didatangkanlah tamyiz. Tamyiz artinya apa? Pembeda, penjelas. Mumayyiz. Tamyiz atau mumayyiz. Bisa namanya tamyiz atau namanya mumayyiz. Kita apa? Dan ini enggak ada hubungannya dengan tamyiz yang ada di fikih ya. Kitaban, maka kitaban ishtara ke ishirina, kitaban aku beli 20. 20 apa? 20 buku. Kitaban ini fungsinya apa? Menjelaskan ishirina. Karena ishirina tadi 20, sesuatu yang global, bisa maksudnya 20 pensil dan yang lainnya. Maka kita tambahkan yang suatu yang banyak tadi, kita pilih satu, kita tentukan satu. Nah, itu yang namanya tamyiz. Kitaban 20 buku. Dialah sebagai pembeda, yang sebagai penentu apa yang dimaksud oleh 20 tadi. Ishtaraitu kilu ghoraman ruzzan. Aku beli 1 kilogram. 1 kilogram apa? Bisa banyak kemungkinan. Maka ditambahkan tamyiznya itu keras ruzzan. Toba, nah itu untuk ismin sabiqin. Itu untuk isim. Atau tamyiz menjelaskan, bisa menjelaskan jumlah. Jadi tamyiz bisa menjelaskan isim, bisa menjelaskan jumlah. Kalau yang tadi ishrin sama kilo goroman, ini isim. Atau jumlah toba Muhammadun nafsan. Toba Muhammadun, Muhammad itu baik. Apanya yang baik? Apanya Muhammad yang baik dari Muhammad? Apanya? Nafsan, jiwanya. Jiwanya yang baik. Menyenangkan. Menyenangkan Muhammad itu, menyenangkan atau ya, menyenangkan toba kebaik Muhammad itu, apanya yang baik? Nafsa, jiwanya. Hasuna Aliyun, Ali itu baik, bagus. Apanya yang bagus? Wajah. Apakah yang bagus itu tangannya, kakinya, atau yang lainnya? Maka ditambahkan wajahan, itu wajahnya. Maka kalau nafsan sama wajahan, ini fungsinya adalah menghilangkan kesamaran yang ada di kalimat sebelumnya. yaitu yang ada di kalimat Toba Muhammadun sama Hasuna Aliun. Ya, misalnya kita katakan Hasuna Aliun, Ali itu bagus. Ya, bagian apa yang bagus dari Alinya? Banyak kemungkinan, bisa wajahnya, bisa tangannya, bisa hidungnya saja, matanya. Maka ditambahkan tamyiz. Jadi ngerti ya maksudnya? Jadi tamyiz bisa menjelaskan kata sebelumnya, bisa juga menjelaskan kalimat. Nah, maka nanti tamyiz terbagi dua. Maka nanti pembahasan sebelumnya tamyiz terbagi dua. Walladhi yattabihu bittamyizi walladhi yattabihu ittabahu walladhi yattabihu bittamyizi ba'da angkana mubhaman ba'da angkana mubhaman yusamma al-mumayyaza maksudnya sama al-mumayyaza dan al-mumayyazu yusamma al-mumayyaza setelah mumayyazu mumayyaza ya walladhi dan isim yang atau sesuatu yang yattadihu menjadi jelas bitamyiz dengan tamyiz ba'da angkana mubhaman sesudah dia itu mubham samar disebut juga sebagai mumayyaz disebut sebagai mumayyaz yang ditamyizkan yang dijelaskan. Jadi ada dua unsur dalam tamyiz, ada namanya tamyiz, ada namanya mumayyaz. Kalau kita lihat ishtara itu 20 kitaban maka kitaban sebagai tamyiz sedangkan 20 sebagai mumayyaz. Begitu juga toba Muhammadun nafsan, nafsan sebagai tamyiz tapi mumayyaznya toba Muhammadun jumlah. Nah, aqsamu tamyizi pembagian-pembagian tamyiz at-tamyizu ismani, tamyiz itu ada dua. Tamyizu dzati namanya tamyiz dzat. Wa yusamma aidan tamyizu tamyizal mufradi disebut juga dengan tamyiz mufrad atau tamyiz malfud. Tahu tamyiz malfud. Mudahnya ini yang menjelaskan apa? Ini yang menjelaskan isim. Namanya adalah tamyiz dzat atau tamyiz mufrad atau tamyiz malfud, ada tiga nama. Wa tamyizun nisbati wa yuqalu aidan tamyizul jumlati wa tamyizul malhudhi. Ada tamyiz nisbah namanya lainnya tamyiz jumlah atau tamyiz malhud. Maka ini ya menjelaskan jumlah. Ya. Jadi yang menjelaskan isim namanya tamyiz dzat atau tamyiz mufrad atau tamyiz malhud, yang menjelaskan jumlah namanya tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah atau tamyiz malhud. Pertama kita bahas satu-satu tamyiz dzati. Huwa makana mufassiran atau mufassaran? Mufassiran mufassaran. Mufassiran lismin mubhamin malhudin. Huwa makana mufassiran lismin mubhamin mafudin. Yaitu isim yang mufassir. Mufassir, ahli tafsir. Mufassir yang menafsirkan isim yang mubham, yang samar, malful, yang dilafadkan. Yang dilafadkan. Dilafadkan berarti yang tersurat. Yang terucapkan. Atau makana al-mumay mayazu mayizu. Makana al-mumayyazu zatan mufradan malfudan yaitu yang mumayyaznya adalah isim zat, isim zat yang mufrad yang malfud. Isim zat apa maksud isim zat? Isim zat nama lawannya isim makna. Isim zat lawannya adalah isim makna. Isim zat itu sesuatu yang ada wujudnya. Jangan dengerin. Isim zat itu dengan masa lalu. Isim zat itu apa? Isim yang ada wujudnya, zatnya, ada wujudnya. Ya, betna lawannya isim makna. Isim makna itu yang gak ada wujudnya, isim abstrak. Contohnya apa? Misalnya alhamdulillah pujian. Ya, apalagi contohnya pujian, kebaikan, ya, apalagi. Kayaknya namanya isim makna. Tapi kalau isim zat, itu contohnya apa? Rumah, buku, itu isim zat. Ya, ada wujudnya. Mufradan dan mufrad. Mufrad di sini maksudnya apa? Pakai isim mufrad? Enggak, maksudnya apa? Lawan dari jumlah. Maksudnya bukan jumlah. Malfudhon, yang dilafadkan. Contohnya, ra'aitu 20 waladan. Aku melihat 20 anak. Maka yang jadi tamyiz adalah waladan. Tamyiz, apa namanya? Tamyiz zat. Falau qulta, seandainya engkau katakan ra'aitu 20, aku melihat 20, lakana mubhaman. Maka tentulah dia menjadi mubham. La yadri As-sami'u, pendengar tidak tahu. Yadri, tidak tahu. Kalau kita kan la adri, artinya tidak tahu. Pendengar tidak tahu muradaka. Muradaka ya, maksud. Pendengar tidak tahu keinginanmu. Muradaka itu apa yang kau inginkan. Fayahtamilu antakuna ra'aitu 20 atau ra'aita 20 bintan. Ya, ada ihtimal, ada kemungkinan antakuna engkau itu ra'aita melihat 20 anak perempuan, atau ghoraman 20 kambing, atau sayyaratan 20 mobil, atau ghairaha atau 20 lainnya. Faqauluka waladan, maka ucapan waladan azala al-ibhama, dia menghilangkan kesamaran tadi. An zatin mufrodin malfudin, menghilangkan kesamaran dari zat yang mufrod dan malfud. Wahya isyrina, yaitu kata isyrina. Al-asma'u al-mubahamatu, isim-isim yang mubaham. Itu di sini ada tiga. Isim-isim yang mubaham ada tiga. Berarti di sini maksudnya yang mumayaznya itu siapa saja? Qala, yang pertama adalah madalla ala miqdari. Madalla ala miqdari ayyi syai'in, miqdari ayyi syai'in yuqaddaru bi'alatin. Ala miqdari ayyi syai'in yuqaddaru bi'alatin, yaitu apa yang menunjukkan atas ukuran. Ayyi syai'in, sesuatu apa saja. Ukuran dari sesuatu apa saja. Yuqaddaru, yang di tentukan kadarnya, yang ditentukan ukurannya, ya, yang diukur, qadar yang diukur dengan suatu alat, yang diukur dengan suatu alat. Wahia dan wahua, dan dia itu bisa jadi imma misahatan, imma misahatun, bisa jadi misahah, yaitu apa, area luas, satuan luas. Nahwu, contohnya zara'tu faddanan aruzan. Zara'tu, aku menanam. Faddanan, satu are itu berapa? Berapa meter kuadrat, berapa? Are ya, satu are. Are pelajaran SMP, SD. Aruzan apa? Beras ya. Apa beda aruzan sama ruzan? Jadi kata aruzan ini mufradnya, ruzan ini jamaknya. Aku menanam satu faddan aruzan, seluas satu area aruzan, beras. Yang jadi misahah faddanan di sini, misahah, satuan misahah. Atau awaznun, atau timbangan. Timbangan ini untuk berat, kilogram, misalnya ton, kuintal. Contohnya ishtaraitu kiloroman ruzdan, aku beli 1 kilogram beras. Au kailun atau kail, takaran. Apa beda dengan wazan? Oh, takaran itu volume, satuan volume, isinya. Kalau tadi satuan berat. Ishtaraitu litron labanan, aku beli 1 liter susu. Au mikiasan atau mikias, itu jarak, satuan jarak, 1 meter, 1 zira, 1 kilo. Indi ziraun kumashan, indi ziraun kumashan, aku memiliki 1 zira kumash. 1 zira sepanjang apa? 1 hasta kumash. Itu apa? 1 lengan kumash, kain atau barang tenunan. Ini ukuran panjang. Jadi yang pertama adalah yang menunjukkan atas sesuatu yang bisa diukur, yang panjang, ya, berat, volume, atau luas. Maka sesudahnya ruzan, labanan dan kumasyan, contoh-contohnya tadi, ini apa? Tamyiz zat. Yang kedua, madalla ala ma yushbihu al-miqdara mimma yadullu ala ghairi muayyanin li'annahu ghairu muqaddarin bil alati al-khasati. yaitu yang menunjukkan atas apa yang menyerupai mikdar, menyerupai satuan ukuran tadi. Mimma yadullu, yang menunjukkan atas sesuatu yang ghair muayyanin, tidak ditentukan, tidak tertentu. Dia tidak pas seperti 1 kilo misalnya, 1 liter misalnya. Kenapa? Li'annahu ghairu muqaddarin, karena dia tidak diukur, tidak diukur dengan satu alat khusus. Misalnya apa? Sejauh mata memandang misalnya. Contohnya indi maddul basori arudon, aku memiliki sejauh mata memandang, maddu itu sejarak al-basori, sejarak pandangan apa? Arudon, bumi, tanah gitu. Tanah, aku memiliki tanah seluas sejauh jarak mata memandang. Seluas apa itu? Aku memiliki itu ardhon, bumi, tanah sebanyak itu, sebanyak tadi. Ya, sejauh jarak mata memandang. Maka maddul basori sini mirip dengan apa? Mirip dengan satuan luas. Ya, mirip, tapi enggak ada ukuran tertentunya. Maka dia tetap tamyiz, ardhon tetap tamyiz. Mafis sama'i qadru rohatin sahaban. Mafis sama'i qadru rohatin sahaban. Apa yang di langit itu? Ya, apa yang di langit itu? Mas ini isim mausul. Yang di langit itu qadru rohatin sekadar rohatin. Rohatin gimana caranya? Telapak tangan. Apa sekadar telapak tangan? Apa? Ahwan. Jadi ada misalnya apa? Ada awan di atas, terus ya, bisa ditutup dengan tangannya, awannya ketutup juga dengan telapak tangannya. Ya, awan yang ada di langit itu seukuran telapak tangannya. Maksudnya, apa yang ada di langit, maksudnya awan yang di langit itu sekadar ukuran telapak tangannya. Maka ini mirip, maka nggak ada ukuran tertentunya, maka ini mirip dengan ukuran luas. Sahaban ini sebagai tamyiz juga. Nah, ini yushbihu al-miqdar. Famai qala Allah Ta'ala famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan mithqal seberat dzarrah khairan kebaikan yarahu. Yarahu ini jawab dari iman, maka tentu dia akan melihatnya. Maka dia akan melihatnya. Mithqala dzarrah di sini mirip dengan ukuran timbangan. Dia mirip saja dengan timbangan, tapi enggak ada ukuran tertentunya. Maka khairon sebagai apa? Tamyiz dari mithqala dzarrah. Tamyiz dari mithqala dzarrah. Tamyiz tetap juga. Karena mithqala dzarrah ini mirip dengan ukuran timbangan. Mirip. Tapi enggak ada alat khusus untuk mengukurnya. Indi maddu yadika hablan. Indi maddu yadika hablan. Aku memiliki sepanjang tanganmu, sepanjang ukuran tanganmu, apa? Tali. Aku memiliki sepanjang ukuran tanganmu, apa? Tali. Aku memiliki tali sepanjang ukuran tanganmu. Ya, ini mirip dengan ukuran jarak, tapi enggak ada alat tertentu. Ya hablan di sini tamyiz. Maka ini semuanya dinamakan bukan mikdar, tapi apa? Yushbihul mikdar. Mirip dengan mikdar. Mirip dengan apa? Mirip dengan ukuran-ukuran tertentu. Karena enggak ada alat khusus untuk mengukurnya. Yang ketiga adalah al-adadu wa huwa ala qismaini sharihin wa mubhamin. Adad dia terbagi dua, ada adad sharih dan ada adad mubham. Adad yang sangat-sangat jelas dan adad yang samar. Fal adadu sharihu makana ma'ruful kamiyyah ma'rufal kamiyyati. Makana ma'rufal kamiyyati. Adad yang sharih adalah yang kamiyyah ya. Kamiyyah apa? Kuantitas atau kualitas? Kuantitas kualitas. Kuantitas yang kuantitasnya ma'ruf, yang ukuran atau berapanya itu ma'ruf, dikenal, diketahui. Yang berapa jumlahnya itu diketahui. Contohnya apa? Al-wahid 1, wal asyaratu 10, wal isyrin dan 20. Makanya ini namanya adat sharih. Jelas ukurannya 10, 20, 100, 1000. Sedangkan wal adadul mubhamu, adat yang mubham adalah makana kinayatan an adadin majhulil kamiyati. Makana kinayatan an adadil majhan adadi adadin majhulil kamiyati, yaitu yang berupa kinayah, kinayah dari suatu bilangan, tapi apa? Yang majhul kamiyah, yang kuantitasnya majhul, kuantitasnya enggak diketahui. Seberapa gitu aja. Saya beli seberapa buku, saya beli sejumlah buku. Kinayah, kinayah itu apa? Lawan dari apa lawan? Ada lawan. Kinayah itu sesuatu yang tidak apa namanya? Gimana? Ya, gitulah. Enggak lupa definisinya. Wal fagu dan lafal-lafal adalah kam berapa, ka'ayyin sama, tawa banyak, berapa banyak, ka'ayyin. Contohnya kam kitaban ishtaroita, kam kitaban ishtaroita, berapa jumlah buku yang kau beli. Maka kam di sini dia menunjukkan bilangan, tapi enggak diketahui jumlahnya 10, 20. Maka ini adat mubham. Itu ya ka'ayyin, ka'ayyin apa min nabiyyin, betapa banyak dari nabi itu, betapa banyak, yang enggak disebutkan jumlahnya tapi sangat banyak. Jadi semoga ada tiga. Yang pertama apa? Bukan atas mikdar atau sesuatu yang ada satu ukuran, ukurannya berapa ya, ukuran apa, misahah, ukuran luas, wazan, kain dan mikyas. Kemudian yang kedua yang mirip dengan ukuran tadi. Ketiga, adat. Hukum tak hukmu tamyizil dzati, hukum dari tamyiz dzat. Wa hukmu, hukumnya ada tiga. Yang pertama, annahu yajuzu nasbuhu, boleh menasabkannya. Contohnya ishtara itu so'an tamron, aku beli satu so' kurma. Boleh tamyiz masuk. Nah, lafaz tamronnya ya, lafaz tamronnya boleh nasab. Wa yajuzu jarruhu bimin, dan boleh juga menjarkannya dengan min. Ya juzu jarruhu bimin, boleh dijarkan dengan min. Contohnya ishtara itu so'an min tamrin, aku beli satu so' dari kurma, boleh. Yang ketiga, wa yajuzu jarruhu bil idhofati, boleh juga jar dengan idhofah, pengudhof ilah. Ishtaraitu so'a tamrin, ishtaraitu so'a tamrin, aku beli satu so' kurma. Jadi boleh tiga, boleh untuk mengucapkan dengan tiga kemungkinan ini, so'an tamron, so'an min tamrin, atau so'an tamrin. Wa yustatsna minhu, tentu i'rabnya beda lagi ya. Kalau so'an min tamrin berarti jar majrur, so'an tamrin yang mudhaf ilaih, yang sebagai tamyiz cuma yang pertama. Wa yustatsna minhu tamyizul adadi, dikecualikan darinya, dari hukum tiga ini adalah tamyiz adad. Fa inna lahu ahkaman satudzkaru, karena dia sungguh memiliki hukum-hukum yang akan disebutkan. Sudahnya. Di hukum adat makdud. Insyaallah. Selesai tentang tamyiz zat. Amalannya tadi tamyiz zat, tamyiz mufrad atau amal malful. Selanjutnya adalah tamyizun nisbati wa hukmu tamyiz nisbah, dan hukumnya hukum tamyiz nisbah. Definisinya adalah huwa makana mufassiran li jumlatin mubahamatin nisbati. Mubahamati an-nisbati, yaitu yang menafsirkan jumlah yang samar penisbatannya, yang samar apa penisbatannya. Contohnya hasuna aliyun khuluqan, Ali itu bagus apanya, akhlaknya. Ali itu bagus akhlaknya. Fa inna nisbatal hasani ila aliyin, atau nisbatal husni ila aliyin mubahamatun, penisbatan bagus kepada Ali itu mubaham, samar. Ya, kalau misalnya belum kita tambahkan khuluqun hasun aliyun. Ali itu bagus. Apa yang bagus? Ya, maka masih samar. Tahtamilu asya'a katsiratan. Ada membawa kemungkinan banyak hal. Bahwa kemungkinan banyak hal. Kal baiti, seperti rumahnya, hasun aliyun baitan, ali itu bagus. Apa yang bagus? Rumahnya. Wal wajhu, wal wajhi, wajahnya. Wasaubi atau bajunya, pakaiannya, wahai ada yang lain. Faqauluka khuluqan azala ibhamaha. Maka ucapanmu khuluqan menghilangkan kesamarannya. Ya, karena banyak kemungkinannya. Yang bagus dari Ali itu apa saja? Ditambahkan khuluqan sebagai tamyiz. Wa hukmuhu, hukumnya adalah annahu mansubun daiman, bahwa dia itu mansub selamanya. Mansub selamanya. Wa la yajuzu jarruhu bimin aw bil idafati. Tidak boleh dijarkan dengan min atau idhofah. Beda dengan tamyiz dzat tadi. Enggak boleh hasuna aliyun apa? Min khuluqin atau aliyu khuluqin kalau gitu. Ini enggak boleh, hanya bolehnya tamyiz sebagai mansub sebagai tamyiz, enggak boleh yang lain. Wa alam ketahuilah anna ma ba'da ismi tafdhili yunsabu wujuban. Alat tamyiz. Illam yakun min jinsi ma qablahu. Ketahuilah wahai saudara-saudara, bahwa isim yang terletak sesudah isim tafdhil, mana isim tafdhil? Isim yang menunjukkan apa? Lebihnya sesuatu dari yang lain. Isim yang menunjukkan apa? Dia sama-sama memiliki sifat itu, tapi yang satu lebih dari yang lain. Ya, lebih dari yang lain. Dan wazannya tertentu, itu wazan af'alu. Isim yang terletak sudah isim tafdil yunsabu wujuban, dinasabkan secara wajib sebagai tamyiz. Ya, hukumnya wajib nasab sebagai tamyiz. Kapan? Illam yakun min jinsi ma qablahu. Jika dia itu tidaklah termasuk dari jenis isim sebelumnya, jenis dari yang sebelumnya. Jika dia bukan masuk jenis dari yang sebelumnya. Contohnya, anta a'la manzilan. Anta a'la manzilan. Engkau itu lebih tinggi manzilan, kedudukannya. Ya, ini apa? Termasuk tamyiz nisbah juga. Kenapa? Engkau lebih tinggi. Ya, apa yang penisbatan engkau lebih tinggi ini? Apa yang lebih tingginya? Apakah apa? Apanya? Tinggi badannya atau yang lainnya? Maka ditambahkan tamyiznya itu manzilan. Ya, kedudukan. Maka ini tamyiz nisbah juga. Tapi kapan? Jika manzilan ini bukan termasuk atau apa? Anta bukan termasuk jenis dari manzilan. Anta ini jenisnya berbeda dengan manzilan. Antania orang, manzilan ya kedudukan, beda. Fa in kana min jinsi ma qablahu, jika ternyata dia termasuk dari jenis sebelumnya, wajib jarruhu bi idafatihi ila af'ala. Maka wajib menjerkannya dengan idhofah kepada af'ala. Contohnya, anta afdalu rajulin. Anta afdalu rajulin. Kau adalah laki-laki yang paling utama. Anta orang, lelaki, rajulin juga lelaki. Ya, anta ini termasuk bagian dari rajulin. Maka enggak boleh untuk nasabkan anta afdalu rajulan. Kenapa? Karena enggak bisa sebagai tamyiz. Kalau tamyiz itu kan apanya? Kalau anta afdalu rajulan, engkau lebih utama. Apanya? Laki-lakiannya. Laki-lakinya. Enggak ya, tapi maksudnya anta afdalu rajulin. Engkau yang paling utama dari para lelaki. Mungkin yang paling pas anta afdalu rijalin misalnya. Anta afdalu rijalin atau anta afdalu nas. Anta afdalu annas. Engkau manusia yang paling utama di antara para manusia. Engkau manusia yang paling utama. Tapi bisa enggak ditambahkan tamyiz sesudahnya? Bisa. Anta afdalu rajulin khuluqan. Anta afdalu rajulin khuluqan. Bisa ditambahkan tamyiz sesudahnya. Ya. Engkau lelaki yang paling utama akhlaknya. Engkau lelaki yang paling utama akhlaknya. Tapi rojulinnya enggak boleh sebagai tamyiz, harus idhofah. Tapi kalau antum mau menambahkan sesudahnya tamyiznya boleh. Anta afdhalu rajulin khuluqan misalnya. Hiya ajmalul binti. Dia adalah anak perempuan yang paling ajmal, paling cantik. Bisa jadi tambahkan apa? Kalau mau tambah tamyiznya, ajmalul binti wajhan misalnya. Ya, anak perempuan yang paling cantik wajahnya. Tapi albintinya boleh enggak sebagai tamyiz? Hiya ajmalul bintan. Ajmalul bintan. Dia yang paling cantik apanya? Ke anak perempuan, perempuan. Enggak ya, enggak bisa. Kenapa? Karena hiya ini ya dia albintu, dia termasuk bagian dari anak perempuan. Paham ya? Saya tadi jenis bah ini banyak pembahasannya panjang. Ya, ada jenisnya ada yang muhawwal, ada yang ghairu muhawwal. Misal kalau ya di tafsir tsaniyah tadi yang lainnya pasti dijelaskan ada muhawwal, ada ghairu muhawwal. Muhawwal ada muhawwal yang mubtada, muhawwal yang fa'il, muhawwal yang maf'ul bih. Ada juga yang ghairu muhawwal. Yang mau apa penjelasan lebih lanjut silahkan lihat di misalnya di apa kitab Fathus Tsaniyah atau yang lainnya atau banyak kitab yang lainnya biasanya dibahas itu, tapi di sini nggak dibahas oleh mu'alif. Hukmu tamyizil adadi sharih, hukum tamyiz bilangan yang sharih, adad yang sharih. Nah, kita belajar tentang adad ma'dud panjang nih. Sebenarnya udah pernah belajar ya adad ma'dud. Ya, berarti ini yang sudah belajar ini sebagai murojaah, yang belum belajar ya. Jadi harus lebih konsentrasi lagi kalau yang belum belajar. Wahidun itsnani. Pertama bilangan 1 sama bilangan 2. Apa ini? Wala ba? Yaulibu. Yaulibu adamu dzikrihima. Yaitu apa? Seringnya dalam penggunaannya sering ada mudik kehimah, tidak disebutkan keduanya. Wayunkaru al-ma'dudu nafsuhu, tapi yang disebutkan adalah ma'dud sendiri. Nah, sebelumnya ada namanya adat dan ada namanya ma'dud. Ada namanya adat dan ada namanya ma'dud. Adat itu adalah bilangan yang 1, 2, 3, 50, 100, 1000. Sedangkan ma'dud yang dihitung. 5 buku di ma'dudnya. Buku 100 apa bulan maksudnya bulan ya. Maka beliau mengatakan seringnya adalah wahidun sama itsnan, ini enggak disebutin. Kenapa? Karena sudah difahami dari isim mufrad itu jumlahnya 1 dan sudah difahami dari isim mutsanna itu jumlahnya 2, sehingga tidak perlu ditambahkan kata 1 dan kata 2-nya. Yang disebutkan tinggal ma'dudnya doang. Contohnya rajulun. Ya, dari rojulun kita fahami satu orang lelaki. Imro'atun, rojulani, imro'atani. Ya, gak perlu tambahkan wahidun atau isnaninya. Tapi apa? Waqadi yunkarul adadu. Terkadang adatnya disebutkan. Apa fungsinya? Litakidi, untuk lebih menekankan, untuk penekanan. Wahina izin, maka pada saat itu yutobiku al-ma'duda. Yutobiku al-ma'duda. Maka adat tadi mencocoki ma'dud. Fit tazkiri wa ta'nifi. Dalam tazkir dan ta'nif. Muzakkar dan mu'annas. Jadi tadi adatnya sebenarnya seringnya enggak disebutkan. Tapi boleh untuk sebutkan untuk taukid, penekanan. Ketika untuk sebutkan maka dia harus apa sesuai muzakkar dan mu'annasnya, selaras muzakkar mu'annasnya dengan ma'dud. Contohnya rojulun wahidun, lelaki satu orang. Boleh gak rojulun wahidatun? Rojulun wahidatun gak boleh, tapi kalau imro'atun, imro'atun wahidatun. Imro'atani senatani, imro'atani senatani. Dua perempuan, ya dua orang. Dua perempuan, dua orang. Maka harus musanna juga. Dan sini kedudukan i'rabnya itu sebagai na'at. Kedudukan i'rabnya sebagai na'at. Wahidun isnatani, kedudukan i'rabnya sebagai na'at. Dia tabi sebagai na'at. Wahidunnya enggak ditaruh di depan. Wahidun, wahidun rajulun. Nah, satu orang lelaki. Ya, kalau bahasa Indonesia kan satunya di depan kan? Wahidun, satu orang lelaki. Nah, ini enggak boleh. Wahidun rajulun. Satu orang lelaki. Isnatani imro'atani. ya, nggak bisa, harus di akhir sebagai tabi. Itu hukum 1 sama 2. Jadi gimana kesimpulan hukum 1 sama 2? Umumnya enggak disebutkan, tapi kalau mau menyebutkan gimana? Harus sesuai muzakkar dan muannasnya. Ada tambahannya lagi, kalau isnatani maka i'rabnya pakai i'rab musanna. Ya, ja'at ja'at imra'atani isnatani ra'aitu imra'ataini isnataini marartu bi imra'ataini isnataini. Kenapa? Karena dia lafadz yang mulhaq bil musanna. Dia mulhaq dengan musanna. Ingat ya, mulhaq dengan musanna. Sebenarnya adalah bilangan kita naik ke angka 3 sampai 10. Ini semakin besar nanti. Sekarang kita naik ke 3 sampai 10. Min salasatin ila asyrati. Dari bilang 3 sampai 10. Jadi 3 sampai 10. Sebelumnya untuk harokat asyrah apakah sukun atau fathah? Asyaratun atau asyaratun? Iya boleh asyaratun, boleh asyaratun. Umumnya pakai asyaratun. Tilka asyaratun kabila. Asyaratun. Yakunul ma'dudu jam'an majruron. Ma'dudnya adalah jamak majrur. Apa rumusnya? Jim atau jin? Jin atau jin? Jin atau jin? Belajar bahasa apa? Ini ya, jin manmin ya. Jin atau jin nih? Jin. Terserah sebenarnya. Ya, karena ini rumus dong. Jamak majrur, jamak majrur. Kalau pakai jin, yang majrur, yang menunjukkan majrurnya apa? Kasrohnya ini, ya, kasrohnya. Jim, ya, J-nya berarti apa? Jamak. In-nya apa? In-nya itu maksudnya adalah majrurnya. Ya, karena dia apa? Karena dia kasroh. Jim, jamak majrur. Jadi ma'dudnya harus jamak majrur. Kenapa? Bil idhofati dengan idhofah yang mudhof ilaih. Wa yakunul adadu ala aksil ma'dudi tazkiran wa ta'nitsan. Jadilah adatnya itu aksil ma'dud, berkebalikan dengan ma'dud. Berkebalikan dengan ma'dud dalam muzakkar dan mu'annas. Contohnya, salah satu ayyamin nam, dan salah satu layalin. Sebelumnya, wa yakunul adad ala aksil ma'dud, yaitu ala aksi mufrad ma'dud. Mufrad dari ma'dud. Berarti kan, adatnya itu berkebalikan dengan, bukan dengan ma'dudnya, tapi dengan mufrad dari ma'dudnya dalam muzakkar dan mu'annas. Dengan mufrad dari ma'dud, isi mufrad dari ma'dud. Contohnya, salah satu ayyamin, 3 hari. Ayyamin, nah, apakah kita bacanya salah satu ayyamin atau salah satu ayyamin? Gimana langkahnya? Pertama, kalau kita lihat ini dulu, ini hukum apa ini? Hukum apa ini? Hukum adat atau hukum ma'dud? Jin manmin ini hukum ma'dud. Sedangkan hukum adat adalah dia dari muzakkar mu'annas. Kalau hukum ma'dud itu dari jamaknya, majrurnya, jin manmin. Tapi kalau hukum adat itu lihat dari muzakkar mu'annas, ya. Atau lihat nanti mabni mu'rabnya. Nah, jadi mana langkahnya? Pertama, mungkin ayyaminnya dulu. Ayyamin gimana ini ya? Jamak majrur. Jamaknya itu mufradnya apa? Yaum, jamaknya ayyam. Dan dia majrur, majrurnya dengan kasrah. Terus falafahnya gimana? Falafah atau falafu? Lihat mufradnya, bukan lihat jamaknya, karena jamak ini muannats, karena setiap jamak taksir muannats kan. Bukan lihat jamak, tapi lihat mufradnya. Mufradnya apa? Yaum. Yaum mudzakkar muannats. Muannats, maka mudzakkar muannats yaum mudzakkar. Maka ini muannats. Salah satu ayam. Salah satu layalin. Layalin apa mufradnya? Lailatun. Lailah. Lailah muannats. Berarti pakai salasu. Salasu muzakkar. Tiga malam. Tiga malam. Allah Ta'ala berfirman, sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. Al-Haqqah ayat 7. Allah pun menimpakan angin pada mereka, yaitu pada selama berapa? 7 malam dan 8 hari. Sab'a layalin dan 8 hari. Kenapa enggak sab'ata layalin? Mu'anat sab'a muzakkar. Sama niyata ayyam. Ayyam muzakkar sama niyata mu'anat. Begitu sampai 10. Begitulah sampai bilangan 10. Apa contohnya? Yang lain? 5 buku. Khamsatu kutubin. 5 buku khamsatu kutubin. Apa lagi? Sepuluh bulan. Asyratu bulan. Bulan satu doang lah bulan. Asyhur. Asyratu asyhurin. Dan yang lain-lain banyak. 10 ayat atau 8 ayat. 8 ayat. Samani ayat. Samani itu dia, kalau dia irobnya irob isim mangkus. Samani irobnya isim mangkus. Samani pakai ya, ya. Samani, samania, samani. Irobnya isim mangkus. Ada ya, ada muqaddar atau muqaddam. Samani ayatin. Misalnya berapa lagi? 4 masjid. Arba'atu sajidah. Arba'atu masajidah. Dan seterusnya. Selanjutnya kita naik level ke 11 sampai dan 12. Masih lama ini 11 dan 12. Ahada asyara wasna asyara. 11 dan 12. Yakunul ma'dudu mufrodan mansuban. Ma'dudnya adalah mufrod mansub. Kenapa? Da'iman selama. Ya, jadi di 39. Jadi kan 10 kan. Man ini apa? 11 sampai 9. 9. Maka 11 dan 12 masuk mana? Ini. Man, mufrad mansub. Mufrad. Ya, mufrad mansub sebagai tamyiz. Mansubnya adalah sebagai tamyiz. Wa yudzakkarul adadu idza wa yudzakkarul adadani. Wa yudzakkar ya, dimudzakkarkan. Wadzakkarul adadani idza kana al-ma'dudu mudzakkaran. Dan dimudzakkarkan dua bila dua adadnya jika ma'dudnya adalah mudzakkar. Dua adadnya siapa? Ahada sama asyaronya. Ahada sama asyaronya. Itsna sama asyaronya. Ya, dua adadnya itu adalah yaitu ahada asyara itsna asyara. Nah, sebelumnya 11 sampai 19 itu dinamakan adad murakkab. 11 sampai 19 namanya adalah adat murakkab. Apa maksud adat murakkab? Yaitu bilangan yang tersusun dari dua apa? Dua sisi, ada satuan dan ada puluhan. Jadi kalau 11 sampai 19 namanya apa? Adat murakkab ya. Adat yang tersusun dari dua kata. Yaitu ahada asyara, salasata asyara, itsna asyara. Ada dua bagian, jadi ada ahada dan ada asyara. Ahadanya, ahada namanya sadar. Ahadain namanya sadar. Sadrun. Asyara namanya ajiz. Ajuz. Ya, ajuz. Ajuz, ajuz. Sadar ini di depan, ajuz artinya di belakang. Jadi, bilangan 11 sampai 19, maka ini ada, harus ada sadar dan ajuznya. Harus ada bilangan sadarnya, itu bilangan satuannya, dan ajuznya itu bilangan 10-nya. Kalau untuk bilangan 11 sampai 19. Maka dikatakan wa yudzakkaru al-adadani, duanya dimudzakkarkan. Maksudnya dua bilangannya mana? Sadar sama ajuz sekaligus. Dimudzakkarkan kapan? Idza kana al-ma'dudu mudzakkaran, jika ma'dudnya mudzakkar. Jika ma'dudnya mudzakkar. Wa yu'annatsani idza kana al-ma'dudu mu'annatsan, dan keduanya ditaknits, dimu'annatskan jika ma'dudnya mu'annats. Jadi keduanya harus sesuai, harus cocok mudzakkar mu'annatsnya dengan ma'dud. Contohnya ra'aitu ahada asyara kawkaba. Surat Yusuf, itu Nabi Yusuf bermimpi, aku melihat 11 bintang. Wa syamsu wal qamara ra'aitu bisa jadi. Ahada asyara kawkaban. Kita lihat pertama, lihat dari hukum apa dulu? Ma'dudnya. Ma'dudnya udah. Ma'dudnya apa tadi? Mufrad mansub. Terus adatnya gimana? Kawkaban mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Berarti ahadanya mudzakkar, asyara juga mudzakkar. Fiha isna asyara rajulan. Di dalamnya ada 12 orang lelaki. Ya, fiha isna asyara rajulan. Muzakar isna, muzakar asyara juga muzakar. A'taitu ihda asyrata bintan, aku memberikan kepada 11 anak perempuan. Bintan apa? Bintan perempuan. Berarti ihda, pakainya ihda ya. Jadi ahada mu'anasnya adalah ihda. Ihda asyrata. Asyrata juga mu'anas, pakai tak marbutah. Qara'tus nata ya asyrata ayatan, aku membaca 12 ayat. Ayatan mufrad mansub, ingat ya, mufrad mansub. Terus isnatai asyrata, dua-duanya harus mu'annas. Qala wa ahada asyara mabniyatun ala fathil juz'aini. Ahada asyara itu mabni atas fathah juz'ain. Fathah dua bagiannya. Dua bagiannya itu sadar dan ajuznya tadi. Kedua-duanya harus mabni atas fathah. Mislu contohnya salasata asyara. Ya, salasata asyara enggak boleh apa? Salasatun asyarun, salasatu asyarin. Harus kedua-duanya salasata asyara, arba'ata asyara. Imma isna asyara. Amma harusnya bukan imma ya. Benar amma ya. Adapun ya, amma ya. Amma isna asyara wasnata asyrata, adapun 12, fa innal juz al awwala fihima mu'rabun i'rabal musanna. Mu'rabun i'rabal musanna. Adapun bilangan 12, maka bagian pertamanya apa? Sadar ya. Bagian pertamanya berarti siapa? Angka 2-nya, isna sama isnatan. Mu'rabun di'i'rab dengan i'rab musanna. Istilahnya apa? Mulhaq, mulhaq bil musanna. Isna asyara, kalau maksudnya ja'a isna asyara ra'aitu, isnai asyara maratubi, isnai asyara maratubi isnai asyara. Jadi asyaronya tetap fathah, asyaronya tetap fathah, tapi isnanya bisa isna, bisa isnai, pakai alif, rofa, dan pakai ya kalau nasab dan jar, i'rab yang i'rab musanna. Wa amal juz tsani, adapun bagian yang keduanya, siapa bagian keduanya? Ajuznya yaitu apa? Asyar sama asyrahnya. Fa mabniyun 'ala fathhi, maka mabni atas fathah. Kalau kami tidak bisa ikut seperti contoh yang sebelumnya. Contoh-contoh yang sebelumnya. Nah, tapi isna dan isna ini hamzahnya hamzah wasal ya, ingat ya. Hamzahnya hamzah wasal. Jadi kita naik, kita mendaki ke 13 sampai 19. Min salah sata asyara, berarti bacanya min salah sata ya, karena kenapa? Dari mabni. Min salah sata asyara ila is ata asyara. 13 sampai 19. Yakunul ma'dudu fiha mufradan mansuban, tetap sama mufrad mansub. Tapi apa? Wa yakunul juz'ul awwalu minal adadi, yaitu sodarnya, sodarnya dari bilangan tersebut, yaitu bilangan 3, 4, ila 9, 9, ala khilafil ma'dudi, berkebalikan, berlawanan dengan ma'dud. Dalam apa? Tazkir ramadhan isan, muzakar mu'anas. Persis dengan bilangan 3 sampai 10 tadi. Wa yakunul juz'ul tsani, akan tetapi bilangan yang keduanya minal adadi, wa huwa kalimatu asyara, kata asyara, ala aksil juz'il awwali, berlawanan dengan bagian yang pertama, dengan sodar. Kenapa kok di berlawanan? Hatta la tujada atta'u fil juz'aini, sampai tidak didapati ada dua tak, ada tak di masing-masing kedua bagian. Jadi enggak boleh kedua-duanya ada tak, ada tamar butohnya. Hanya ada salah satu aja. Hanya ada salah satu saja. Salah sata asyara atau salah sata asyrota. Enggak boleh salah sata asyrota. Atau dua-duanya muzakkar, salah sata asyara. Jadi intinya harus ada satu buah, satu tamar butoh di sana. Satu aja, mau salasanya atau asyrotnya. Tapi hukum salasanya gimana? Muzakkar mu'anasnya kebalikan dengan ma'dud. Kebalikan dengan ma'dud. Berarti bisa kita simpulkan hukum asyaronya sama dengan ma'dud. Fataqulu li muzakkar, kata untuk muzakkar, salasata asyara, arba'ata asyara ila akhir, sampai akhir. Ya. Khamsata asyara, sabaniyata asyara. Wa taqul mu'annats, kata untuk mu'annats, salasa asyrata, arba asyrata ila akhir. Contohnya salasata asyara haditsan. 13 hadis. Hadis muzakkar atau mu'annats? Muzakkar. Maka gimana? Salasata. Khamsata asyara yawman, 15 hari. Khamsata asyara yawman. Salasa asyrata ayatan, khamsa asyrata lailatan. Selesai sampai 19. Sampai 19. Mafhum? Ngerti enggak? Sampai 19. Kalau dites bisa. Ya, kalau untuk mau berpikir cepatnya harus dilatih. Jadi negara mungkin masih enggak lama. Ya. Selain ada al-fadhul uqudi 20 ila 90. Lafal-lafal uqud dari 20 sampai 90. Uqud itu maksudnya yaitu bilang puluhan. Uqud adalah bilang puluhan. Maksudnya harusnya lebih tepat ila tis'ina, ila tis'in wa tis'in ya, sampai 99 ya, sampai 99. Qala yakunu ma'dudu mufradan mansuban, ma'dudnya mufrad mansub. Kenapa? Masih mad ya. Nah, masih 11 sampai 99. Mufrad mansub. Min mufrad fathatainnya mansub. Wa yabqa al-'adadu kama huwa. Maka tetaplah adad itu seperti bagaimana dianya. Seperti itu. Sawa'un, sama saja akan al-ma'dud mudzakkar atau mu'annatsan. Ma'dudnya mudzakkar atau mu'annats. Maksudnya kalau lafaz 20 sampai 90 bulan puluhannya isyrun, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, tamanun wa tis'un, itu semuanya lafaznya seperti itu doang, enggak bisa diubah-ubah. Enggak bisa. Mau mudzakkar mu'annats terserah. Contohnya ishtaraitu 20 kitaban. Sama ra'aitu 20 bintan. 20 kitaban, 20 bintan, mau muzakkar kitaban bintan atau mu'annas, maka tetap lafadznya 20. Kalau untuk i'rabnya gimana? 20 sampai 90. I'rabnya gimana? Untuk i'rab. Dia gimana status i'rabnya? Jenisnya mulhaq bil bijam'i muzakkar salim. Untuk status i'rabnya, maka dia mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Sehingga rofa' dengan waw, ishruna, ya, situna, khomsuna, dan mansub dan majrur dengan apa? Ya, ishrina, situna, khamsina. Nah. Qala wa idza dzukira ma'aha thalathatun aw arba'atun ila akhiri. Jika disebutkan bersamanya 3 dan 4 dan seterusnya 3 sama 4, fa inna hadhihi taqaddama. Maka sesungguhnya ini taqaddama. Taqaddama itu maksudnya sudah berlalu, maka hukumnya sudah berlalu. Yaitu apa? Gimana hukumnya? Kalau 3 sampai 9 mudzakkar muannatsnya berkebalikan. Wa yu'tafu 'alaiha, dan diatofkan kepadanya alfadhul uqud, lafaz-lafaz uqud, yaitu dengan wawu. Diatofkan dengan wawu. Ya, 45. Contohnya berarti apa? Dan ingat satuannya didahulukan, dulukan satuannya. Jadi khamsatun wa arba'un. Wa yuqalu dikatakan salasatun aw arba'atun lil ma'dudil mudzakkar. Untuk ma'dud mudzakkar pakai salasah dan arba'ah. Dan salasun dan arba'un untuk ma'dud mu'annas. Contohnya 25 lelaki, khamsatun wa ishruna rajulan. Lihat khamsatun. Kenapa khamsatun? Nah, rajulan ma'dudnya mudzakkar. Khamsun wa ishruna imra'atan. Ma'dudnya mu'annas, maka pakai khamsun. Itu kalau 3 sampai 9, kalau 1 sama 2 gimana? Itu kan kalau satuannya 3 sampai 9. Kalau satuannya 1 dan 2? Maka 1 dan 2-nya gimana kalau hukum 1 dan 2? Ngikut mudzakkar mu'annasnya. Berarti 21 lelaki. Wahidun wa ishruna rajulan. Dan seterusnya. Jadi itu kaidahnya 1 sama 2 pasti ngikut, kalau 3 sampai 9 pasti berlawanan. Mi'atun wa alfun atau wa alif ya. Alif atau alfun? Alif atau alfun? Alif ya, huruf alif ya. Alfun. Khairun min alfi syahrin. Alfin. Alf. 100 dan 1000 yakunul ma'duru mufradan majruran. Ini hukumnya apa? Min mufrad majrur. 100 sampai 1000. Wala yatawayyaru lafdhuhuma. Lafaz keduanya tidak berubah. Mau mudzakkar mau muannas. Yang penting lafaznya mi'atun sama alfun. Mi'atu ayatin 100 ayat. Mi'atu haditsin 100 hadis. Ada yang tanyakan dulu? Semoga bisa selesai yang tadi. Kalau enggak kita masuk ke ta'riful adat. Memakrifahkan adat. Gimana cara memakrifahkan adat? Idza aradna ta'rifal adati, jika kita ingin untuk memakrifahkan adat, ka'an takuna, seperti engkau tatakallama, engkau itu berbicara, tatakallamu. Ka'an takuna tatakallamu, engkau itu sedang berbicara tentang an-mi'ati rubiyatin. Tentang 100 rupiah. Muayyanatin. 100 rupiahnya, tapi 100 rupiah yang tertentu. Udah ma'rifah 100 rupiahnya. Ya 100 rupiahnya ma'rifah. 100 rupiah. Kayaknya nanti kita lihat bahwa beliau mengatakan mungkin buku ini ditulis sudah berapa puluh tahun yang lalu. Nanti kita akan tahu di halaman sesudahnya. Nah, dari 100 rupiah tertentu, sarokaha sarokoha lisun, yang dicuri oleh pencuri. Sarokoha lisun, yang dicuri oleh si pencuri. Wawajadaha, dan dia mendapati. Wawajadaha rojulun, rojulul bulisi, dan ternyata menemukan di, dan 100 rupiah tadi ditemukan oleh seorang polisi. Polisi. Ya, 100 rupiahnya tadi udah hilang. 100 rupiahnya, 100 rupiah mungkin dulu berharga ya, sangat berharga. Terus kalau nggak berharga ya apa yang dicari? Sekarang 100 rupiah ya udah nggak ada. Ya, 100 rupiah ini ditemukan oleh pak polisi fi haqibatihi, di dalam tasnya. Dalam tas siapa ini? Tas pencuri maksudnya ya. Tas polisi. Dan polisi, Pak polisi mendapati, menemukan 100 rupiah. 100 rupiahnya tadi udah ma'rifah ya. 100 rupiahnya ma'rifah tertentu dicuri oleh pencuri. Ternyata pencurinya ditangkap, ternyata 100 rupiahnya ada di dalam tas si pencuri. Famadza taqulu lidalalati ala ta'rif. Jadi beliau pengantar dan cerita dulu. Ceritanya seperti itu tadi. 100 rupiah dicuri, ya. 100 rupiahnya udah tertentu nih, ma'rifah. Dicuri, habis itu Pak polisi menemukan di tas di tas pencuri tadi. Maka apa yang engkau katakan untuk menunjukkan atas ma'rifah 100 rupiah yang ma'rifah tadi? Ada 4 hukum. Yang pertama, idza kana adadu kalimatan wahidatan, jika adatnya satu kata, yaitu salasah, mi'ah dan alif, 3 atau 100 atau 1000, fa inna ta'rifa yakunu lil mudhaf ilaih, maka ma'rifahnya ke mudhaf ilaih. Contohnya, wa wajadal bulisu mi'ata ar-rubiyati allati faqadat. Ternyata Pak polisi menemukan 100 rupiah yang hilang tadi. Berarti kan mi'atu ar-rubiyati. Alif lamnya dikasih ke siapa? Kasih ke mudhaf ilaihnya. Kasih ke mudhaf ilaih. Itu kalau apa? Hukumnya kalau adatnya satu kata. Idza kana al-adadu murakkaban min kalimatain, jika adatnya murakkab dari dua kata, yaitu berapa? 13 sampai 19. Bahkan harusnya juga ini ya, 11 sampai 19 harusnya. Fa inna ta'rifa yakunu lil kalimatil ula, maka ma'rifahnya alif lamnya dikasihkan ke siapa? Alif lamnya dikasih, cuma dikasih ke kata yang pertama, sodernya, hanya dikasih ke sodernya saja. Contohnya, najahal khamsata asyaratin milan, 15 murid yang tertentu itu, 15 murid yang itu telah lulus. Ya, alif lam cuma dikasih ke khomisah saja. Yang ketiga, al-fadhul uqud tu'arrafu kal muqtadi, lafaz-lafaz uqud dima'rifahkan kal muqtad sebagaimana biasa. Itu tinggal kasih alif lam saja. Ra'aitul 20 rajulan, aku melihat al-20 20 lelaki yang tertentu. Yang keempat, jika adatnya, jika kan adul maktufan ada yang diatofkan, urrifal ismani, maka kedua isimnya dima'rifahkan. Jika kan adul maktufan alaihi urrifal al-ismani, dima'rifahkan kedua isimnya. Alif lam ditambahkan ke kedua-duanya. Hadarul khamsatu wal ishruna rajul. Alif lam dikasih ke al-khamsah sekaligus al-ishrun. Itu untuk mema'rifahkan adat. Sini ada qiraatul adat, membaca adat. Nah, ini mungkin yang kita masih apa? Masih sulit ya, baca adat. Gimana? Yahsunu fi qiraatil adadi an nabda'a fil asghari fal akbari. Yahsunu. Baik, bagus. Itu ini yang lebih bagus, yang paling baik, yaitu dalam membaca adat itu mulai dari bilangan paling kecil sampai paling besar. Contohnya 1957 berapa? Nah, cara bacanya 57-nya dulu. 57. 57 gimana? Sab'un di situ. Wa khamsuna 7 dan 50. Wa tis'u mi'atin. Tis'u mi'atin 900. Wa alfu sanatin 1000 tahun. Kenapa pakai sab'un? Pertama, kenapa pakai sab'un? Lihat sanah. Kalau untuk sabu, ingat kaedahnya 399, lihat ma'dud. Sanatin apa? Muanah. Berarti pakai sabu'un, bukan sabu'atun. Wa khomsuna. Kenapa enggak khomsina? Khomsun. Atofnya kerofa, sabu'un kerofa. Maka khomsun. Wa tis'u mi'atin. Untuk 900, 300, 400, dan seterusnya, maka diidofahkan ke mi'ah. 500 gimana itu kalau 500? Khomsumi atin. Kalau 700? Sabu'umi atin. Wa alfun. Alfun masih atof. Wa alfu sanatin. Kenapa sanatin? Pakai kaidah mana? Ini min. Karena berapa? 1000. Berarti sanatin. Jadinya sanatin. Wa alfu sanatin. Sabu'un wa khomsuna wa tis'umi atin. Wa alfu sanatin. 1957. Wa yajuzu, dan boleh juga, anna bada'a bi qira'ati raqmil alafi fa raqmil mi'ati thumma ahadi bal asharati. Boleh juga kita memulai dari yang paling besar ke paling kecil. Yaitu apa? Pertama ribuan, habis itu ratusan, habis itu puluhan dulu? Enggak. Ke satuan baru puluhan. Satuan baru puluhan. Karena satuan ini pasti mendahului puluhan ini. Nah, 1907 jadinya alfun, terus watis umiatin wa sabu'un wa khamsuna sanatan. Nah, jadinya sanatan. Kenapa? Karena sekarang pakainya hukum man sanatan. Wasabu'un wa khamsuna sanatan. Belum kata nahnul ana, kita sekarang ini fil ami di tahun al miladi, tahun milad, tahun masehi, yaitu apa? At-tasi'i wasamanina ba'dat tis'i mi'ati wal alfi. Kita sekarang ini di tahun milad, tahun berapa? Tahun masehi, miladi, tahun masehi. At-tasi'i, kenapa at-tasi'i? Nah, sekarang dia na'at dari al-ami. Fil amin miladi na'ati. Maka kalau dia na'at, kalau bilangan itu sebagai na'at, maka muzakkar mu'annasnya ngikut ke ma'dud. Meskipun al-am itu muzakkar, atasnya tetap muzakkar. Paham ya? Kalau bilangan itu sebagai adat, bilangan sebagai adat itu adalah bilangan itu sebagai sifat, menunjukkan urutan, itu bilangannya wazan apa? Wazan fa'ilatun, fa'ilun. Yaitu ketika bilangan adat itu berwazan fa'ilun. Maka artinya apa? Urutan. Tasnya ke-9. Apa? Khomisun yang ke-5. Robi'un yang ke-4. Urutan. Ya, kalau di bahasa Inggris the first gitu ya, second dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Arab maka wazannya diubah jadi wazan fa'ilun. Ya. Tasi'un, sabi'un, ya, khomisun. Itu untuk urutan, itu bilang urutan. Dan ketika dia bilang urutan ini, maka muzakkar mu'anasnya ngikut ke ma'dud. Ngikut ke ma'dud karena dia sebagai na'at di sana. Dia sebagai na'at. Fil amil biladi tasi'i wa samanina 98, kebalik ya, 89 ba'da sesudah 1900. 89 tahun sesudah 1900, berarti 1989. Walaupun mungkin ini juga waktu belum menulis kitab ini. Wallahualam. Berapa tahun ya, Bang? 1949. Karena belum ada nahnul ana dari zahirnya. Zahir dari ucapan beliau, nahnul ana kita sekarang di tahun 1949. Ya, jadi mungkin ya, ini masih kemungkinan zahirnya beliau menulisnya di tahun tersebut. Menulis kitab ini di tahun 1949. Sekarang udah 2017. Kalau 2017 gimana? Kita ganti nahnul ana. Janganlah, jangan ambil aja. Fil amil hijriyah. Hijriyah gimana? 1439. Gimana? Ya, atas ini. Wa. Salatina wa. Kalau pakai ma'da bisa juga. Ba'da. Ba'da arba'i ya, berarti nah mudhafir. Ba'da arba'i mi'atin wa atau semuanya kasih alif lam ternyata. Ya, at-tasi'i wa was-salasina was-salasina ba'dal arba'i mi'ati wal alif. Waktunya zuhur tinggal sekarang kalau ini gimana? Udah sekarang. Ya, hukum tamyiz adat muham kita lanjutkan mengada dan seterusnya di pertemuan besok. Bismillah ta'ala. InsyaAllah ta'ala. Nanti kita selesaikan ini dan munada. Selesaikan juga munada. Itu baru masuk majruratul asma. Semoga anak targetnya bisa selesai semester. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ya, yang kita semoga hidayah dan taufiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.